Makanya kita ambil dari Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ikhwah, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita memulai sekarang sebaik-baik wanita di dalam Al-Quran dan Hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ambilkan dari pertama bagian dari Al-Quran. Di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Ahzab ayat 32, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman tentang sifat-sifat perempuan yang saleh. Di antaranya yaitu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya nisa an-nabi lastunna ka ahadin minan nisa inittaqaitunna fala taqdha'na bil qaul fayatma'a alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa. Artinya, wahai para istri Nabi, kalian adalah bukan wanita biasa. Jadi sebenarnya kajian ini saya ingin judul, kasih judul dengan judulnya bukan wanita biasa. Tapi kalau seperti bukan wanita biasa, seperti judul sinetron nanti. Makanya saya tidak kasih judul bukan wanita biasa. Sebaik-baik wanita di dalam Al-Quran dan Sunnah. Wahai para istri Nabi, kalian tidak seperti wanita-wanita lainnya. Dalam bahasa yang lain, kalian bukan seperti wanita biasa. Kapan seorang perempuan bukan menjadi seperti perempuan biasa, tidak seperti wanita biasa, tetapi menjadi wanita yang luar biasa? Yang pertama, ini taqaitunna. Ini sebaik-baik wanita di dalam Al-Quran dan Hadis adalah wanita yang bertakwa. Ini taqaitunna. Jika kalian bertakwa, maka kalian bukan wanita biasa, akan tetapi kalian adalah wanita yang luar biasa. Dan kata takwa, jika disebutkan secara mutlak, maka berarti dua hal. Yang pertama, imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi. Kata takwa apabila disebutkan secara bebas, mutlak, tanpa ada batasan, ini bermakna dua sisi. Yang pertama, mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan dan maksiat-maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kata takwa dibarengkan dengan mengerjakan amal saleh, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa'malu salihan. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan beramallah dengan amal yang saleh. Maka berarti takwa di sini maknanya adalah menjauhi larangan-larangan Allah. Karena ada di sana amal-amal saleh. Jadi perhatikan, di dalam ayat ini surat Al-Ahzab ayat 32, ya nisa'an nabi, wahai istri nabi, kalian tidak akan seperti wanita biasa jika kalian bertakwa. Ini syaratnya. Tidak menjadi wanita biasa, tetapi menjadi wanita-wanita sebaik-baiknya, yaitu jika kalian bertakwa. Dan takwa di sini adalah berarti menjauhi larangan Allah dan mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan para ikhwah, akhwat, ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah, salah satu keutamaan yang bertakwa adalah Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan jalan keluar baginya dan memberikan rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Ini keutamaan bertakwa. Sekali lagi saya ulangi, sebaik-baik wanita di dalam Al-Quran dan Hadis, yang pertama adalah bertakwa kepada Allah. Jangan anda-anda, wahai saudariku, terlalu membanggakan diri dengan paras yang cantik, harta yang luas, akan tetapi dilihat dari ketakwaan nol besar. Jangan terlalu sombong ataupun terlalu membanggakan rupa serta harta, tetapi dilihat dari amal sangat-sangat kurang. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada bentuk rupa kalian, cantik, putih, merah muda, kuning langsa, tidak melihat kepada bentuk rupa kalian dan juga kepada harta kalian, akan tetapi melihat kepada hati kalian dan amal kalian. Apabila ada orang, seorang perempuan khususnya, ketika dia melihat di cermin wajahnya, dia adalah seorang wanita yang cantik. Coba perhatikan prestasi kita. Berapa banyak hafalan Al-Quran kita? Berapa banyak harta yang kita sedekahkan di jalan Allah? Berapa banyak ilmu yang kita ambil? Berapa banyak sholat malam yang kita kerjakan? Berapa banyak puasa sunnah yang kita kerjakan? Dan seterusnya dari mulai prestasi-prestasi ibadah tersebut. Hitung. Ini menjadikan kita bukan hanya sekedar bersandar dengan paras dan juga harta, tetapi juga bersandar dengan ketakwaan. Jadi yang pertama, sebaik-baik wanita dalam Al-Quran dan Sunnah adalah yang sangat takut mengerjakan maksiat dan sangat cepat mengerjakan ketaatan kepada Allah, yaitu bertakwa kepada Allah. Kemudian, ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah, sebaik-baik wanita di dalam Al-Quran dan Hadis yang disebutkan dalam ayat ini juga adalah Allah berfirman, فَلَا تَخْضَعْنَا بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضْ وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا. Maka janganlah kalian melemah lembutkan perkataan yang mana orang-orang di dalam hatinya ada penyakit akan rakus terhadap kalian. Akan tetapi katakanlah perkataan yang baik. Ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ini sifat yang kedua. Dan mohon dihitung ya, berapa sifat nanti sebaik-baik wanita di dalam Al-Quran dan Hadis. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat kedua, dan ini adalah bekas pengaruh dari takwa. Orang yang bertakwa, dia tidak melemah lembutkan perkataannya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, yang bisa menggoda laki-laki tersebut. Dan yang dimaksudkan melemah lembutkan di sini adalah berbicara dengan pembicaraan yang membuat laki-laki tersebut tergoda. Apapun jenis pembicaraannya, yang membuat pembicaraan laki-laki tersebut tergoda, baik dengan cara mendesah-desah atau dengan cara dibuat-buat sehingga seorang hati lelaki tergoda. Ini adalah potret wanita yang tidak baik. Dan sebalikan dari itu, sebaik-baik wanita adalah yang menjaga perkataannya, ucapannya, tata bicaranya kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qulna qawlan ma'rufa." Tetapi ingat, wahai para muslimat, ibu-ibu saudari-saudari muslimah, bukan berarti kita dilarang untuk melemah lembutkan perkataan, kemudian kita berkata kasar, tidak. Tetapi berkatalah perkataan yang baik, qaulan ma'rufa, baik-baik dari tutur perkataannya ataupun apa yang diucapkannya. Sebagian orang memahami ayat ini, kita tidak diperbolehkan untuk melemah lembutkan, menundukkan perkataan kita di hadapan laki-laki yang bukan mahram. maka dia kasar. Datang ke warung misalkan, warung makan, bilang kebetulan warung makannya yang penjaganya adalah laki-laki, sambil berkata dengan kasar, "Bang, soto daging 2 ya, kemudian melengos begitu saja. Ini bukan ini maksudnya, ibu-ibu, ya, bukan ini maksudnya. Akan tetapi lihat, wa qulna qawlan ma'rufa, berkata yang baik, baik tata cara perkataannya ataupun apa yang diucapkan dari perkataan tersebut, maka berkatalah yang baik. Ini sifat yang kedua. Sifat yang ketiga, ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, wa qarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Sebaik-baik wanita di dalam Al-Qur'an dan Sunnah adalah mereka hendaklah di dalam rumah-rumah mereka. Artinya, wanita yang selalu di dalam hijabnya yang paling kuat. Dan perlu ketahui, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, hijab Anda yang paling kuat untuk menjaga kesucian Anda adalah rumah Anda. Kata hijab di dalam Al-Quran ataupun hadis Rasul sallallahu alaihi wa alaihi wasallam merupakan kata yang menunjukkan kepada tersembunyinya seorang perempuan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Apakah itu berupa kamar? Apakah itu berupa rumah? Apakah itu berupa horden seperti yang ada di masjid ini? Itu adalah hijab. Ataukah jilbab yang ibu pakai itu juga adalah hijab? Maka ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hijab yang dimaksud adalah, perhatikan, catat baik-baik, kata yang menunjukkan kepada terhalangnya seorang perempuan dari laki-laki yang bukan mahramnya, itu adalah hijab. Ya, itu adalah hijab. Dan saya katakan sekali lagi, hijab yang paling kuat untuk seorang perempuan agar terjaga kesuciannya adalah rumahnya. Dan saya katakan di majlis ini bahwa laisa syai'un a'zama a'azzu 'alal mar'ati ba'da aqidatiha min 'iffatiha. Tidak ada sesuatu yang paling berharga bagi seorang perempuan setelah akidahnya dibandingkan kesuciannya. Kalau seorang perempuan sudah terenggut kesuciannya, maka dia sama saja dengan wanita biasa, tidak ada harganya. Ya, wanita-wanita secantik apapun, segemulai apapun, seramping apapun, tetapi ketika kesuciannya sudah terenggut, tidak ada harganya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan sebaik-baik wanita dalam Al-Qur'an dan hadis adalah wanita yang suka di dalam rumah. Karena ada wanita-wanita yang kalau tidak keluar rumah, terutama ke pusat-pusat perbelanjaan, mall, pasar, itu kakinya gatal. Ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qarna fi buyutikunna. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, "Ya Rasulullah, man najah?" Wahai Rasulullah, di manakah keselamatan? Dan ini terbukti. Lihat saja realitanya yang ada di masyarakat. Terbukti. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika beliau ditanya, "Wahai Rasulullah, di manakah keselamatan?" Beliau menjawab, "Amsik 'alaika lisanak." Artinya, jaga lisanmu, kamu akan selamat. Yang kedua, wabki ala khafiatik, tangisi kesalahan-kesalahanmu. Yang ketiga, wal yasa'ka baituk, dan hendaknya rumahmu selalu luas untukmu. Artinya, hendaknya kamu betah di rumah. Dan ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah, wanita-wanita yang terenggut kesuciannya, kita tidak bisa memungkiri, dan ini sebuah hal yang paling dominan bagi wanita-wanita yang sudah terenggut kesuciannya, yaitu apa? Yaitu wanita-wanita yang sering keluar rumah. Makanya benteng yang paling kuat saya katakan bagi seorang wanita muslimah adalah di dalam rumahnya. Oleh sebab inilah tidak heran kita setelah ini mendengar Rasulullah SAW ketika ditanya oleh seorang perempuan, "Ya Rasulullah, inni uhibbu sholata ma'aka." Wahai Rasulullah, aku sesungguhnya sangat suka sholat bersamamu. Kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab, "Wallahi inni la'a'lamu annaki tuhibbina sholata ma'i." Demi Allah, sesungguhnya aku sangat mengetahui bahwasanya engkau sangat suka sholat bersamaku. Kemudian kata Rasulullah SAW kepada perempuan tersebut, maksudnya perempuan ini sangat suka sholat berjamaah di Masjid Nabawi, berimaman dengan Rasulullah SAW. Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, "Wallahi inni la'a'lamu annaki tuhibbina sholata ma'i." Demi Allah, sesungguhnya aku sangat mengetahui bahwasanya engkau sangat suka sholat bersamaku. Wa sholatuki fi baitiki khairun laki min sholatiki fi dariki. Sholatmu di kamar khusus dalam rumahmu lebih baik daripada sholatmu di tengah rumahmu. Wa sholatuki fi dariki, dan sholatmu di dalam tengah rumahmu lebih baik daripada sholatmu fi masjidi qaumiki, di dalam masjid kampungmu. Wa sholatuki fi masjidi qaumiki khairun laki min sholatiki fi masjidi, dan sholatmu di dalam masjid kampungmu lebih baik dibandingkan sholatmu di dalam masjidku. Bayangkan Masjid Nabawi dengan keutamaan setiap orang yang sholat, setiap yang mengangkat takbir akan diganjar dengan 1000 sholat, kalah dengan sholatnya seorang perempuan di rumah. Kalah dengan sholatnya seorang perempuan di rumah. Ini rahasia kenapa Rasulullah SAW menyatakan tadi dalam hadis riwayat Tirmidzi dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda ketika beliau ditanya, "Ya Rasulullah, man najah?" Wahai Rasulullah, di manakah keselamatan? Beliau mengatakan, "Amsik lisan alaika lisana." Jaga lisanmu. "Wal yasa'ka baituk wabki ala khati'atik." Dan selalu tinggal di dalam rumahmu dan tangisilah kesalahan-kesalahan. Maka ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ini sudah sifat sebaik-baik wanita dalam Al-Qur'an yang ketiga, yaitu hendaknya dia berdiam lebih banyak di dalam rumahnya dibandingkan dia keluar rumahnya, terutama tanpa ada sebab ataupun alasan yang sangat mendesak. Kemudian ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini juga surah Al-Ahzab ayat 33 tadi, sambungan dari ayatnya, "Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula." Artinya, dan hendaklah kalian wahai para perempuan tinggal di rumah-rumah kalian, dan janganlah kalian bertabarruj. Saya tidak artikan tabarruj, nanti saya akan jelaskan. Bertabarruj sebagaimana wanita-wanita Arab jahiliyah bertabarruj. Sebagaimana wanita-wanita Arab jahiliyah bertabarruj. Sekarang permasalahannya, ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah, apa itu tabarruj? Imam Ibn Jarir At-Tabari rahimahullahu taala menyatakan, tabarruj artinya adalah izharuz zina wa ma'asihinna lirrijal ghairal maharim. Artinya memperlihatkan perhiasan dan keindahan tubuh perempuan bagi laki-laki yang bukan mahram. Memperlihatkan perhiasan dan keindahan tubuh perempuan bagi laki-laki yang bukan mahram. Itu tabarruj artinya. Dan para ikhwah, ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah, terutama di sini, tabarruj itu adalah dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa wanita-wanita yang bertabarruj mereka akan mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, il'anuhunna. Artinya, laknatlah wanita-wanita tersebut. Fa innahunna mal'unat. Sesungguhnya wanita-wanita tersebut adalah wanita-wanita terlaknat. Siapa wanita-wanita terlaknat? Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ibnu Hibban dan juga Imam Ahmad, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayakunu fi akhir ummati, akan ada di akhir umatku, nisa'uhum kasiyatun ariyat, ala ru'usihim kaasnibatil bukhs al-ijab, il'anuhunna fa'innahunna mal'unat. Akan ada di tengah-tengah umatku, di akhir umatku, wanita-wanita mereka memakai pakaian tetapi telanjang. Dan tafsiran, salah satu tafsiran dari wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang adalah wanita-wanita yang menutup tubuhnya, akan tetapi sebagian dari tubuhnya terbuka, tidak ditutup dengan pakaian. Kata abang tukang jahitnya, Uni, ini belum selesai nih, pakaian ini belum selesai, kata si abang tukang jahitnya. Kata si Uni, gak apa-apa bang, udah kebelet saya mau makainya. Akhirnya pakailah pakaian yang seperti itu, yang cuma pakai tali jemuran, kemudian terbuka sana sini, dan subhanallah, ini alhamdulillah masih sudah berkurang. 3 tahun yang lalu saya pulang ke Indonesia, lagi ngetren wanita-wanita memakai pakaian adiknya atau anaknya yang SMP. Ibu-ibu umur 30-an, 35, lagi ngetren memakai pakaian yang sempit-sempit. Pakaian anak-anaknya yang SMP baru kelas 1 dia paksakan ke dalam tubuhnya. Akhirnya kalau nunduk kelihatan bagian belakang, kalau seandainya dia berdiri kelihatan pusarnya. Mendingan kalau ramping, gemrot, tidak nyaman dipandang mata, subhanallah. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, nisa'un kasiat ariyat. Dan saya akan jelaskan nanti lebih dalam apa itu nisa'un kasiat ariyat. Yang jelas kita pahami dulu, salah satu tafsiran dari wanita-wanita yang pakai pakaian tetapi telanjang adalah wanita-wanita yang mereka itu menutupi sebagian tubuhnya dan sebagian yang lain terbuka. Kemudian kata Rasulullah SAW, ini yang menunjukkan bahwasanya tabarruj adalah dosa besar. Rasulullah SAW bersabda, il'anuhunna fa'innahunna mal'unat. Artinya, laknat wanita-wanita seperti itu. Sesungguhnya mereka adalah wanita-wanita terlaknat. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, mendefinisikan dosa besar adalah kullu dzambin khatamahullahu binarin au la'natin au azabin au ghadab. Setiap dosa yang diancam oleh Allah dengan neraka atau dengan laknat, itu dosa besar, atau dengan murka, atau dengan siksa tertentu di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita ingin mengetahui apakah ini dosa besar atau tidak ada dosa besar, lihat dosa itu diancam neraka oleh Allah atau tidak. Satu. Yang kedua, dosa itu mendapat laknat Allah subhanahu wa ta'ala atau tidak. Dua. Yang ketiga, dosa itu diancam oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan murkanya atau tidak. Tiga. Yang keempat, dosa tersebut diancam oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan siksanya atau tidak. Kalau ada salah satu dosa yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan hadis yang salah satu dosa tersebut diancam dengan salah satu 4 hal ini, maka itulah dosa besar. Termasuk di dalamnya tabarruj, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, karena dia mendapatkan laknat. Il'anuhunna fa'innahunna mal'unat. Laknatlah wanita-wanita seperti itu. Maka ini menunjukkan bahwasanya salah satu dosa besar adalah bertabarruj. Sekarang ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah, Tadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula." Janganlah kalian berdandan sebagaimana wanita-wanita Arab jahiliyah generasi pertama berdandan. Kita ingin mengetahui bagaimana sih dandanannya orang-orang Arab jahiliyah pertama. Perhatikan, di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyatakan, Imam Mujahid berkata, lihat, ini dandanannya wanita-wanita jahiliyah. Dan nanti bandingkan dandanan wanita-wanita di zaman sekarang. Mana lebih jahiliyahnya? Ya, mana lebih jahiliyahnya? Imam Mujahid rahimahullah, seorang ulama tafsir mengatakan, kanatil mar'atu takhruju tamshi baina yaday rijal, fadzalika tabarrujul jahiliyah. Seorang perempuan membiasakan dirinya melewati kumpulan laki-laki, melalui berjalan di hadapan laki-laki. Ini adalah yang disebut dengan tabarruj zaman jahiliyah. Jadi di zaman jahiliyah, mereka apabila mereka melewati laki-laki yang bukan mahramnya, sering melewati laki-laki di depan yang bukan mahramnya, di depan laki-laki tersebut, ini disebut dengan tabarruj jahiliyah. Ada lagi, termasuk dari yang disebutkan oleh Imam Qatadah ibn Da'amah Sadusi, tafsiran tabarruj ala wanita jahiliyah, yaitu perhatikan ini, terutama yang suka melenggak-lenggok jalannya di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Dan kapan seorang wanita melenggak-lenggok di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya? Ketika dia memakai high heel, hak tinggi 15 meter tuh pakai. Subhanallah, apa enaknya. Allah Subhanahu wa taala membuat ini, perhatikan ya, ini juga saya singgung ibu-ibu. Allah Subhanahu wa taala membuat kaki itu sedemikian rupa dengan dua hal, dengan ilmunya dan dengan hikmahnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama Al-Alim, Maha mengetahui. Kemudian Al-Hakim, Maha bijaksana. Apa arti bijaksana? Meletakkan, menciptakan sesuatu sesuai dengan proporsionalnya. Jadi Allah itu dalam penciptaan punya dua sifat, profesional dan proporsional. Profesional, memang Allah ahli pencipta. Proporsional, memang sesuai dengan pada kebutuhannya. Kaki kita diciptakan oleh Allah sedemikian rupa untuk berjalan dengan nyaman. Ini malah diangkat. Apa enaknya? Ini alis. Alis sedemikian rupa Allah Subhanahu wa taala buat, ya, sesuai dengan ilmunya dan sesuai dengan hikmahnya, Al-Hakim. Ini malah dikerok kemudian jadikan ada yang begini, ada yang begini, subhanallah. Pasti jelek. Ya, pasti jelek. Bukan malah tambah cantik, pasti jelek. Ada yang ditambal ulam, ada yang ada lagi bulu mata. Mau dia bulu mata Nusantara, bulu mata Samudra, India, Pasifik. Ya subhanallah. Ini bulu mata Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan sifatnya Al-Alim. Allah mempunyai nama sifat ilm. Ya? Ilmu dan hikmah Allah ciptakan sesuai dengan profesionalitas dan proporsionalitasnya. Sesuai dengan kebutuhannya. Ada yang bulu matanya lentik, memang matanya seperti ini. Ada yang bulu matanya sedang, tidak terlalu panjang, memang matanya seperti ini. Ini kadang masang bulu mata aja setengah jam, dua jam, subhanallah. Ya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, perhatikan ini sekarang. Imam Ibnu Qatadah Ibn Da'amah Sadusi rahimahullah, beliau menjelaskan tentang apa itu tabarruj ala wanita jahiliyah. Kata beliau, "Idza kharajtunna min buyutikunna wa kanat lahunna misyah wa takassur wa taghannuj, fanahallahu an dzalik." Artinya, jika kalian wahai para perempuan keluar dari rumah kalian, maka para perempuan wanita jahiliyah, dan ini tabarruj ala mereka, adalah mereka jalannya dengan melenggak-lenggok. Dan jalan melenggak-lenggok tidak akan tercipta kecuali dengan high heel. Makanya para ulama diantaranya Syekh Masyhur Hasan Salman, di dalam kitab tahqiq beliau Al-Kabair yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi, beliau mengatakan salah satu sifat dominan, ciri dominan dari wanita-wanita pekerja seks komersial di zaman wanita jahiliyah adalah memakai sepatu-sepatu yang high heel-nya tinggi. Kemudian beliau menjelaskan, ini dilarang secara syar'i dan tidak sesuai dengan kesehatan. Tidak sesuai dengan kesehatan. Kenapa? Karena seperti yang saya sebutkan tadi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan ilmunya dan hikmahnya. Seperti misalkan orang punya dua apa di sini? Liver ya. Dua apa? Dua ginjal. Ketika seseorang diambil ginjalnya satu, dia masih akan bisa hidup. Akan tetapi tidak sempurna hidupnya. Kenapa? Karena itu memang sesuai dengan hikmah Allah penciptaannya. Ini ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi perhatikan, itu gaya ala tabarruj wanita jahiliyah. Yang kedua, yang ketiga, tabarrujnya ala wanita jahiliyah yang ketiga disebutkan oleh Ibnu Hayyan, Muqatil Ibnu Hayyan. Beliau mengatakan bahwasanya wanita jahiliyah di zaman jahiliyah mereka bertabarruj, ya hiya tad'u khimaraha ala ra'siha. Dia meletakkan penutup kepalanya. Jadi yang dipakai oleh para perempuan, saya ingin menjelaskan pakaian-pakaian perempuan sedikit ya. Sebelum saya menjelaskan wanita jahiliyah bertabarruj, pakaian perempuan itu yang pertama, ini kepalanya, ini rambutnya, kemudian dia tutup dengan kain. Penutup kain itu namanya khimarun dalam bahasa Arab. Khimar. Kain penutup kepala itu namanya apa? Khimar. Di atas khimar ada penutup lagi. Itu disebut dengan jilbab. Yang mana jilbab itu menjulur dari atas ke bawah, menutupi seluruh tubuhnya. Nah, berarti seorang perempuan, terutama jilbab-jilbab yang masih kecil, itu sebenarnya bukan jilbab. Dalam bahasa Arabnya itu adalah khimar. Jadi, sebelum jilbab yang besar itu ada semestinya penutup kepala. Itu yang disebut dengan apa? Khimar. Nah, wanita jahiliyah, kata Muqatil Ibnu Hayyan rahimahullah, meletakkan khimarnya di atas kepalanya. Tetapi dia tidak ikat di mana? Di lehernya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wadribu bi khumurihinna 'ala juyubihinna." Maka ikatlah penutup-penutup kalian, kepala kalian di sini, ya, di leher sini, agar tidak seperti wanita jahiliyah. Nah, wanita Arab jahiliyah mereka berpakaian bagaimana? Tadi meletakkan khimar di atas kepalanya, kemudian mereka biarkan, kalau di dalam bahasa Indonesianya mungkin selendang. Selendang atau kerudung mereka letakkan di atas kepala, kemudian tidak mereka ikat. Akhirnya yang kelihatan apa? Sebagian dari rambutnya, telinganya dengan antingnya, kemudian lehernya dengan kalungnya, kemudian sebagian dadanya. Sedangkan di bawahnya dia memakai long dress. Ya, memakai long dress dari atas ke bawah, tetap tertutup. Itulah dandanan wanita ala jahiliyah. Itulah tabarrujnya wanita ala jahiliyah. Dibandingkan sekarang bagaimana? Lebih parah berarti. Ya, kalau dahulu mereka pakai long dress dari atas ke bawah, mereka tutupi kain mereka, kaki mereka sampai kaki. Cuma yang terbuka adalah sedikit bagian dari kepala, kemudian lehernya, telinganya dengan antingnya, lehernya dengan kalungnya, ya. Kemudian setelah itu sebagian dari bagian dadanya. Itu saja. Dandanan wanita ala jahiliyah. Berarti di zaman sekarang lebih parah daripada wanita jahiliyah di zaman dahulu. Di zaman sekarang ini lagi rame memakai celana lebih pendek dari celana SD. Kalau kakinya mulus, korengan, subhanallah. Ya. Yang mulus saja tidak boleh. Apalagi Ya ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini lagi model memakai celana tanpa malu lebih pendek dibandingkan celana SD. Ya. Ini ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah, itulah dandanan wanita jahiliyah. Nah, sebelum saya lanjut tentang sebaik-baik wanita di dalam Al-Qur'an dan hadis, maka saya ingin melanjutkan penjelasan apa makna yang dijelaskan oleh para ulama tentang wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Hadisnya ini juga disebutkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, sinfani min ahlin nar, dua penghuni neraka, lam arahuma, aku tidak pernah melihat mereka berdua. Salah satu dari penghuni tersebut adalah nisaun kasiat ariyat, wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Imam An-Nawawi, ulama Islam abad ke-7 Hijriah yang bermadhab Syafi'i, yang nama beliau aslinya Yahya bin Syaraf An-Nawawi, di dalam kitab beliau Al-Minhad Syarah Sahih Muslim, menyatakan tafsiran yang pertama dari wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang adalah tadi yang sudah kita sebutkan, menutup sebagian tubuhnya, membiarkan sebagian yang lain terbuka. Ini sudah kita jelaskan. Yang kedua, tafsiran yang kedua adalah wanita-wanita yang sangat perhatian terhadap perkara dunia, model baju, model sepatu, model tas, apalagi kalau ada ibu-ibu bawa tas yang baru, itu subhanallah langsung dikerumuni. Ibu, beli tasnya di mana? Ya, model tas. Kemudian paling paham, paling semangat untuk ke salon ataupun medicure, pedicure. Subhanallah. Enggak paham kan medicure, pedicure? Saya paham. Harus tahu. Kenapa? Karena ini adalah perkembangan zaman yang harus diketahui oleh seorang pendakwah. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian perempuan hanya memperhatikan itu saja. Oke, kita katakan Anda dituntut untuk berdandan di hadapan suami Anda. Betul. Akan tetapi, ketika pekerjaannya cuma itu saja dan tidak ada ibadahnya, kalau di ibadahnya dilihat maka nilainya adalah nol. Inilah yang dimaksud oleh Imam Nawawi, nisaun kasiat ariyat. Wanita-wanita yang pakai pakaian maksudnya cuma memperhatikan baju, tas, rambut, bulu mata, ya, bulu mata samudra, bulu mata gelombang Pasifik. Subhanallah. Medicure, pedicure, tetapi dari sisi ibadahnya, sholatnya berantakan, baca Quran nggak bisa. Ketika ditanya, nih, sekarang sudah umur 30 tahun, kok nggak bisa bisa baca Al-Quran, terbata-bata. Maka kemana aja selama ini? Oh, saya ada di Riau Pekanbaru katanya. Bukan itu pertanyaannya. Selama hidup 25 tahun, 30 tahun itu ngapain? Ya, baca Qur'annya berantakan. Hafalannya apalagi? Surat yang paling favorit dia baca, dia hafal 3 kul. Tambah inna a'tainah. Subhanallah. Tapi kalau urusan, bahkan dia menjadi trendsetter di antara ummahat, di antara ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Kalau seandainya urusan ke salon, memperbaiki bulu mata, memperbaiki ini, dia yang ditanya, Bu, kalau saya ingin memperbaiki hidung saya kemana ya? Dia yang menjadi kamus berjalan. Tapi kalau urusan ibadah, puasanya, sholat malamnya, sedekahnya, mengajinya, keilmuannya, nol. Ini yang namanya wanita-wanita memakai pakaian tapi telanjang, kata Imam Nawawi. Ini yang kedua. Yang ketiga, tafsiran wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang adalah wanita-wanita yang diberikan oleh suaminya nafkah, sedekah, kebaikan, tetapi mereka kufur terhadap kebaikan suaminya. Tidak pernah berterima kasih kepada kebaikan suaminya. Dan subhanallah, saya, Bu, sebagai seorang suami mewakili dari para suami seluruh dunia, ya, saya mewakili suami seluruh dunia, ketika kita seorang suami memberikan hadiah surprise kepada seorang istri, sesuatu yang paling sangat kita inginkan adalah walau hanya cuma satu kalimat, jazakallahu khairan ya, terima kasih ya. Itu saja. Itu rasanya sudah terbayarkan kita capek mencari apa yang ibu minta, apa yang istri kita minta. Ya. Masa harus diundang-undang dulu jazakallahu khairannya? Mana terima kasihnya? Oh iya, terima kasih, baru terima kasih. Ya. Ibu-ibu, maka saya katakan di majelis ini berdasarkan hadis Rasul yang akan saya bacakan tadi, Anda ingin surga, ingin dijauhkan dari api neraka, pandai-pandailah Anda menjadi wanita yang pandai berterima kasih atas kebaikan suami. Dalilnya hadis riwayat Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uritul nar fa idza ra'aitu akthar ahliha an-nisa." Diperlihatkan kepadaku neraka, ternyata penghuni neraka yang terbanyak adalah para perempuan. Seorang sahabat wanita yang separuh baya bangun. Wa ma lana ya Rasulullah aktsaru ahli nar? Wahai Rasulullah, kenapa kita termasuk penghuni neraka yang paling banyak? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, perhatikan, takfurnal ashir, tukfirnal la'na wa takfurnal ashir. Sering melaknat, sering mencaci dan tidak berterima kasih kepada suami. Maka bisa dikatakan dalam majelis ini, kunci wanita masuk surga, pandai-pandai berterima kasih kepada kebaikan suami. Maka wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang, menurut Imam Nawawi, penjelasannya yang ketiga adalah wanita-wanita yang diberikan nafkah meskipun secukupnya oleh suami, wanita-wanita yang diberikan sedekah, hadiah, kebaikan, tetapi dia tidak bersyukur kepada kebaikan suami tersebut. Tafsiran yang keempat, wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang, menurut Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, adalah wanita yang memakai pakaian yang tipis menerawang, yang memperlihatkan warna kulit tubuhnya dan juga kemolekan dari bentuk tubuhnya. Tidak ada manfaatnya kalau begitu. Memakai pakaian yang tipis, transparan, sehingga kelihatan apa yang dibalik kain tersebut. Maka ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah, yang kelima, dan ini tafsiran dari saya, wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang adalah wanita-wanita yang memakai pakaian ketat, sehingga seluruh tubuhnya kelihatan, seluruh bentuk tubuhnya kelihatan. Dan ini lagi model zaman sekarang. Ada pakaian wanita namanya skinly, yaitu, jangan dicari ya bu, yang belum tahu jangan dicari. Ya, skinly, yaitu ketika orang memakai pakaian tersebut, semua bentuk tubuh wanitanya kelihatan. Jadi memang kainnya memang diciptakan untuk seperti itu. Sekecil-kecilnya, masangnya aja setengah jam. Dan saya perhatian kepada ibu-ibu, perhatikan di sini, di jilbab-jilbab yang besar sekarang lagi model juga di tengah kaum muslimat, terutama ummaha, jilbab-jilbab yang besar ada kain, entah itu kain apa nama jenisnya, yang jelas apabila dipakai dia akan ngeplak. Meskipun jilbabnya besar, akan tetapi ketika dipakai maka itu akan mengeplak, terutama ketika ada angin. Maka sebagian tubuhnya bentuknya kelihatan. Maka kain seperti ini lebih baik dijauhi. Kain-kain seperti ini lebih baik apa? Dijauhi. Demi kita tidak termasuk daripada wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dari wanita-wanita yang sebaik-baik wanita, ini sudah yang keempat kalau saya tidak salah. Sekarang yang keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang sifat atau sebaik-baik wanita yang keempat, yaitu, ya, perhatikan dalam surah An-Nisa ayat 34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini sebaik-baik wanita di dalam Al-Qur'an dan hadis yang keempat. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim fas-salihat qanitat hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Artinya, laki-laki adalah para pengurus, para pemimpin atas para perempuan. Disebabkan Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan sebagian mereka di atas sebagian yang lain. Dan disebabkan apa yang telah mereka nafkahkan kepada para perempuan, para istri dari harta-harta mereka. Kemudian, fassalihat, maka wanita-wanita yang saleh. Qanita. Ini adalah sifat sebaik-baik wanita di dalam Al-Qur'an yang keempat, yaitu qanitat. Perhatikan baik-baik. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menafsirkan apa itu qanitat. Saya bacakan tafsir beliau. Qanitat, kata Abdullah bin Abbas, perhatikan ya Ibu, ini syarat Anda masuk ke dalam surga. Bahkan syarat Anda bisa memilih surganya Allah dari pintu surga yang delapan itu. Amalkan yang keempat ini, qanitat. Dan ini bagus, seorang perempuan, anak perempuan dikasih nama qanitat. Kenapa saya sering mengatakan bagus anak perempuan dikasih nama ini, bagus anak laki-laki dikasih nama ini? Agar kaum muslim, saya masalahnya saya sering ditanya, Ustadz, alhamdulillah saya kelahiran anak, tolong dong kasih nama. Tapi tolong ya Ustadz, namanya itu nama yang agak nyentrik sedikit. Kalau bisa nama yang belum pernah manusia dinamai dengannya. Dalam hati saya, iblis aja sekalian nih. Atau Fir'aun. Ya. Maka saya sering mendapatkan pesan dari Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah. Kalau kita lagi duduk di majelis beliau, ketika beliau ditanya tentang nama, beliau sering menjawab, carilah nama atau namailah anakmu dengan nama yang kamu tidak perlu bertanya akannya. Karena sudah mafhum, sudah jelas, maknanya sudah jelas. Nah, para ikhwah sekalian, perhatikan, qanita, bagus anak perempuan dikasih nama anak qanita. Apa maknanya? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, muti'at li azwajihinna. Artinya apa? Wanita-wanita, istri-istri yang taat kepada suaminya. Taat kepada suami. Ini salah satu modal dasar kita atau para perempuan, maksud saya, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Taat kepada suami. Ya. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at ba'laha." Artinya, jika seorang wanita mengerjakan sholat lima waktu dan berpuasa pada bulan Ramadhan, wa hasanat farjaha, dan menjaga kemaluannya, wa ata'at ba'laha, perhatikan ibu-ibu, dan taat kepada suaminya, daqalat min ayyi abwabil jannati syi'sa'at, maka niscaya dia akan masuk ke dalam surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Kalau seandainya orang yang suka berpuasa, dia akan masuk pintu surga Ar-Rayyan. Orang yang suka bersedekah, dia akan masuk pintu surga sedekah. Orang yang suka mengerjakan sholat, dia akan masuk pintu surga sholat. Tetapi untuk istri-istri yang taat kepada suaminya, dari pintu mana saja dia bisa masuk. Ini ibu-ibu, saudari-saudari, taatlah kepada suami. Coba perhatikan lagi, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis. Rasulullah SAW bersabda tentang ketaatan seorang istri kepada suaminya. Waktu itu ada seorang bibi dari sahabat Rasulullah. Ditanya oleh Rasulullah, "Adzatu ba'lin?" Wahai sang bibi, wahai perempuan, apakah engkau mempunyai suami? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata perempuan tersebut, "Na'am." "Iya wahai Rasulullah, saya mempunyai suami." Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kaifa anti minhu?" Bagaimana sikapmu terhadap suamimu? Bagaimana sikapmu terhadap suamimu? Kemudian perempuan tersebut menjawab, "Ma'aluhu illa ma'ajaztu an." Wahai Rasulullah, aku tidak pernah meremehkan perintah suami. Aku kerjakan perintah suami. Kecuali yang aku tidak sanggup lagi untuk mengerjakannya. Kemudian Rasulullah SAW memberikan wejangan kepada wanita tersebut. Dan ini juga wejangan kepada ibu-ibu saudari-saudari muslimah sekalian. Perhatikan. Rasulullah SAW bersabda, "Unzuri aina anti minhu." Perhatikanlah, wahai perempuan, bagaimana keadaanmu terhadapnya. Artinya, bagaimana perasaan suamimu terhadapmu. Fa'innama huwa jannatuki wa naruki. Sesungguhnya dia adalah surgamu atau nerakamu, wahai perempuan. Dan seorang perempuan akan mendapatkan perasaan ridha dari suami ketika dia mentaati suaminya. Akan tetapi perhatikan pula, ketaatan kepada suami tidak asal taat. Para ulama mempunyai dua batasan atau dua syarat untuk taat kepada suami. Yang pertama, tidak boleh taat kecuali di dalam kebaikan. Artinya, kalau suami mengerjakan, memerintahkan kita untuk berbuat maksiat, maka tidak boleh taat. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "La ta'ata fi ma'siyatillah, innama ta'atu fil ma'ruf." Ini syarat pertama. Syarat taatnya seorang istri kepada suami. Tidak ada ketaatan dalam maksiat. Ketaatan hanya dalam kebaikan. Syarat yang kedua, seorang istri boleh taat kepada suaminya apabila tidak menggugurkan kewajiban-kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila tidak menggugurkan kewajiban-kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau seandainya di siang hari bulan Ramadan sang suami minta dilayani, bergaul pada kemaluan dengan kemaluan, mohon maaf, maka seorang istri ketika menolak karena dia sedang berpuasa dan dia sedang mengerjakan kewajiban dari Allah, maka sang istri di sini tidak durhaka kepada suami. Sang istri di sini bukan dikatakan sebagai istri yang tidak taat kepada suami. Itu dua syarat taat kepada suami dan juga dua syarat taatnya seorang anak kepada ibunya atau bapaknya, kepada orang tuanya. Yang pertama, tidak boleh taat dalam maksiat. Yang kedua, tidak boleh taat dalam meninggalkan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga perhatikan, Anda wahai para suami, ini pesan saya kepada para suami. Meskipun seorang istri diwajibkan taat kepada Anda, janganlah Anda berlaku semena-mena. Misalkan ada seorang istri curhat kepada istri saya. "Tolong dong bilangin ke Ustaz, gimana sih solusinya? Masa saya harus taat juga?" "Kenapa Mbak?" kata istri saya. "Suami saya itu bilang, saya harus taat kepada suami. Meskipun suami saya SMS-an dengan perempuan lain, main media sosial dengan perempuan lain. Karena ketika dia main Facebook ataupun main media sosial, dia bertemu dengan kawan lamanya. CLBK, cinta lama belum kelar-kelar." Ya, ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah, akhirnya main sayang-sayangan di media sosial. Dan perhatikan, suami Anda kalau seandainya sering bepergian itu cenderung untuk maksiat. Bukan saya menuduh para suami, tapi kalau sering bepergian keluar kota, maka kecenderungan orang musafir untuk bermaksiat itu tinggi. Maka jangan lupa untuk selalu diingatkan agar menjaga amanah, agar menjaga Allah Subhanahu wa taala dalam perjalanannya. Kemudian yang kedua, suami Anda kalau seandainya barang-barangnya terutama handphone, laptop tidak boleh dilihat oleh istrinya, tidak ada keterusterangan, maka berarti di situ ada apa-apanya. Ya, di situ ada sesuatu dan itu adalah ciri dominan dari dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Al-ithmu ma haka fi sadrik wa karihta an yattali'a alaihi an-nas." Artinya, dosa adalah yang membuat hati tidak tenang dan engkau benci orang melihat akan perbuatanmu. Itu dosa. Bukan berarti pula ketika saya berbicara seperti ini, seorang istri, ya, dia memeriksa seluruh perabotan ataupun seluruh peralatan dari suaminya. Tidak begitu pula. Akan tetapi salah satu gelagat ketika suami meng-SMS, ya, tidak jujur, tidak amanah, maka pada saat itu, ya, ini perlu dicurigai. Ini ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Maka perhatikan sekali lagi, ketaatan kepada suami adalah salah satu yang paling agung dari hak-hak suami terhadap perempuan. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "La yasluhu libasharin an yasjuda libashar. Walau saluha libasharin an yasjuda libasharin la amartul mar'ata an tasjuda lizawjiha." Artinya, tidak pantas seorang manusia sujud kepada manusia yang lain. Kalau seandainya pantas seorang manusia sujud kepada manusia yang lain, sungguh aku akan perintahkan seorang perempuan untuk sujud kepada suaminya. Ini sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan yang lainnya. Sungguh seorang perempuan sujud kepada suaminya. Akan tetapi hadis ini menunjukkan li'idhami haqqihi 'alaiha. Menunjukkan besarnya hak suami terhadap istri, yaitu harus taat kepada suami. Itu arti dari qanitat, ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman lanjutan dari ayat tadi, surah An-Nisa ayat 34, dan ini adalah tanda sebaik-baik wanita dalam Al-Qur'an dan hadis yang keberapa? Yang ke-5 sekarang, ya. Kalau tidak salah yang ke-5. Hafizat lil ghaibi bima hafizallah. Yaitu wanita-wanita yang menjaga kapan suaminya tidak ada di tempat. Menjaga apanya? Menjaga dirinya, menjaga harta suaminya, menjaga kehormatan suaminya. Ini sifat wanita yang ke-5 dari sifat sebaik-baik wanita di dalam Al-Quran dan hadis, yaitu menjaga sebagaimana dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjaga apa? Menjaga kehormatan, kesuciannya kecuali untuk suaminya. Menjaga harta suaminya, tidak membiarkan orang masuk ke dalam rumah tanpa izin suaminya. Karena dalam hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa la ta'zan fi baitihi illa bi idznihi." Janganlah seorang istri mengizinkan seorang lelaki yang bukan mahramnya masuk ke dalam rumah suaminya kecuali dengan izin suaminya. Maka perhatikan juga kalau ada seorang tamu laki-laki, suami kita tidak ada di tempat, ibu-ibu, jangan langsung dipersilakan masuk. "Masuk, Pak. Nanti suami saya juga akan datang." Jangan. Biarkan dia di depan rumah, kepanasan, biarin. Ya, kenapa? Karena akan menjadi riba. Menjadi hal yang diragukan oleh suami, menjadi prasangka bagi suami. Dan itu yang akan membuat keluarga menjadi tidak harmonis. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dari hal-hal yang membuat seorang perempuan menjadi sebaik-baik perempuan di dalam Al-Quran dan hadis, kita ambil dari surat At-Tahrim ayat 5. Perhatikan baik-baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini yang ke-6, sifat sebaik-baik wanita dalam Al-Quran dan hadis. Yang keenam, dari surat At-Tahrim ayat 5, Allah Subhanahu wa taala berfirman, asa rabbuhu in tallaqakunna an yubaddilahu azwajan khairan min kunna. Semoga Allah, jika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mentalak mereka, Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan dengan istri-istri yang lebih baik dari mereka. Muslimatin mu'minat. Ini yang keenam. Wanita-wanita, sebaik-baik wanita di dalam Al-Quran dan hadis, muslimat dan mu'minat. Apa bedanya muslim dan mu'min? Muslim adalah mengerjakan hal-hal yang merupakan amalan-amalan lahiriah, seperti mengucapkan dua kalimat syahadat, muslim. Seperti mengerjakan sholat, Islam. Seperti berpuasa pada bulan Ramadan, Islam. Seperti menunaikan ibadah haji dan umrah, Islam. Seperti membayar zakat, Islam. Dan seluruh pekerjaan-pekerjaan yang zahir, yang lahiriah, itu disebut dengan pekerjaan Islam. Lalu apa maksudnya mukminat? Wanita-wanita yang mukminah, wanita-wanita yang beriman, yaitu yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan batin, amalan-amalan hati, seperti beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, beriman kepada hari akhir, beriman kepada qada dan qadar, baik dan buruknya. Ini adalah sifat sebaik-baik wanita di dalam Al-Quran dan hadis. Wanita muslimah dan wanita yang mukminah. Yang ketujuh, sifat sebaik-baik wanita di dalam Al-Quran dan hadis disebutkan dalam ayat ini, qanitat. Qanitat sudah kita bahas. Taibat, wanita-wanita yang suka bertaubat, suka beristighfar. Sebaik-baik wanita di dalam Al-Quran dan hadis, lisannya selalu basah dengan istighfar. Dan ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah, istighfar adalah amalan sangat agung. Istighfar amalan seluruh para nabi. Istighfar adalah kita diperintahkan untuk mengamalkannya. Dan ibu-ibu, khusus untuk perempuan, Rasulullah SAW meminta para perempuan agar memperbanyak istighfar. Rasulullah SAW pernah bersabda, ya ma'syaran nisa. Waktu itu ceritanya beliau habis sholat Idul Adha, kemudian beliau melewati para perempuan berkumpul, beliau berdiam di hadapan perempuan tersebut. Kemudian beliau mengatakan, ya ma'syaran nisa, wahai para perempuan, tasaddaqna, bersedekahlah kalian, wa akthirna al-istighfar, dan perbanyaklah beristighfar. Fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar. Sesungguhnya aku melihat kalian wahai para wanita penghuni neraka yang paling banyak. Ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah, di dalam hadis ini dengan tegas, khusus untuk perempuan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aktsirna al-istighfar, perbanyak kalian beristighfar. Kenapa demikian? Karena agar menghalangi kita dari masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka saya katakan, wanita yang banyak beristighfar, dia akan selamat di dunia dan di akhirat. Dan istighfarnya bukan sekali dua kali. Bukan seperti yang kita baca di dalam hanya dalam zikir pagi sore, tidak. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah, yastaghfirullah ala kulli ahyani. Beliau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap keadaan beliau. Bahkan satu kali duduk beliau kadang-kadang beristighfar lebih daripada 70 kali. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu menyatakan, kami menghitung istighfarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sehari lebih daripada 100. Maka basahi lisan kita senantiasa selalu dengan istighfar. Sedikit melenceng dari tema kita, saya ingin membicarakan tentang istighfar. Mungkin tadi malam saya juga bahas sedikit tentang istighfar ini. Seorang ketika mengucapkan astaghfirullah, maka apa maknanya? Maknanya adalah tiga. Ingat, ketika kata dalam bahasa Arab dimulai dengan alif, sin, dan ta, seperti istighfar, seperti istisqa, seperti isti'anah, isti'adzah, istighatsah, ya, seperti istikharah, itu semua berarti meminta. Kalau ada kata dalam bahasa Arab diawali dengan alif, sin, dan ta, maka maksudnya adalah meminta. Contoh, salat istikharah artinya meminta khair, meminta kebaikan. Istikharah, meminta kebaikan. Kemudian isti'anah berarti meminta aun, yaitu meminta pertolongan. Isti'adzah, meminta aun, artinya meminta perlindungan. Istighatsah, artinya meminta ghaus. Ghaus adalah pertolongan dalam keadaan yang sempit. Nah, ketika kita istighfar, ketika seorang mengucapkan astaghfirullah, ini berarti meminta ghafar. Ghafar di dalam bahasa Arab adalah penutupan terhadap aib kita. Aib dosa kita. Dosa itu kan buruk, dilihat manusia malu. Makanya kita beristighfar kepada Allah. Berarti makna istighfar, berarti makna seseorang mengucapkan astaghfirullah, makna yang pertama adalah saya memohon, meminta kepada engkau ya Allah agar ditutup aib dosa saya. Dengan seperti ini kita akan benar-benar beristighfar, dan istighfarnya meresap di dalam hati. Yang kedua, makna istighfar adalah meminta ghafar. Meminta ghafar yang kedua maksudnya adalah meminta dihapuskan dosanya dengan sehapus-hapusnya. Makanya tidak heran Rasulullah SAW bersabda, "At-ta'ibu minadz-dzambi kama la dzamba lahu." Orang yang bertobat dari sebuah dosa, beristighfar dari sebuah dosa, seperti dia tidak memiliki dosa. Artinya apa? Dosanya hilang, hapus. Nah, ketika kita mengucapkan astaghfirullah, berarti kita memohon kepada Allah agar apa, Bu? Di apa, Bu? Dihapuskan dosa. Tidak ada sisa sedikit pun. Dalil yang menunjukkan akan hal ini surat Az-Zumar ayat 53. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'an." Lihat, sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa, seluruhnya. Yang kita kenal arti istighfar adalah aku memohon ampunan kepadamu ya Allah, begitu kan? Tetapi sebenarnya makna istighfar ada tiga. Nah, makna yang kedua dari istighfar adalah aku memohon kepadamu ya Allah agar dihapuskan seluruh dosa, tidak tersisa. Yang ketiga, makna istighfar yang ketiga yaitu meminta kepada Allah agar dosa-dosa digantikan dengan kesalahan. Agar dosa-dosa digantikan dengan apa? Dengan kesalahan. Dalil yang menunjukkan akan hal ini surat Al-Furqan ayat 72. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafuran rahima." Kecuali orang yang bertobat, beriman dan beramal saleh, maka merekalah orang-orang yang digantikan kesalahannya dengan kebaikan. Jadi sebanyak kesalahan kita, ketika kita beristighfar digantikan oleh Allah dengan kebaikan. Kenapa demikian? Wa kana Allahu ghafuran rahima. Dan Allah adalah Maha Ghafur. Maha pemberikan ghafur. Apa itu ghafur? Yaitu menggantikan dosa dengan apa? Dengan kebaikan. Nah, itu makna istighfar. Jadi kalau kita beristighfar bukan istighfar dengan istighfar hampa. Ada ibu-ibu pernah cerita, ini contoh istighfar hampa ya, Bu. Ibu-ibu pernah cerita ke saya, jilbab sudah besar Ustaz, saya sudah sering ikut pengajian, tapi satu yang saya belum pernah bisa tinggalkan, susah Ustaz. Apa Bu itu? Itu yaitu nonton sinetron Ustaz. Dan apalagi ibu-ibu, ya, iman yang tidak jujur itu tidak paling tidak nyaman. Kalau kita nonton, sudah tahu itu diharamkan, ada musik, ada wanita yang membuka aurat, ada laki-laki yang bukan mahram kita lihat, ya. Maka ketika pas lagi asik-asik nonton, pas lagi ngangang-ngangannya, habis itu ada teman satu kajian datang, Assalamualaikum. Siapa ya? Ibu si Fulan. Matikan TV-nya nanti ketahuan. Kan paling tidak enak iman seperti itu. Iman tidak jujur. Nah, ibu ini cerita kepada saya jujur. Saya sudah ngaji lama, jilbab sudah lebar, tahu hukum-hukumnya Ustaz, tapi sulit untuk meninggalkan sinetron. Setiap kali habis nonton sinetron, Astagfirullah. Ya, ini istighfarnya hampa. Kenapa? Karena dia tidak paham makna istighfar. Jadi istighfar tadi mempunyai tiga makna. Yang pertama, apa Bu? Meminta ditutup aib dosa. Yang kedua, apa? Meminta dihapuskan dosa. Yang ketiga, apa? Meminta kesalahan diganti dengan kebaikan. Nah, beginilah indahnya ketika kita mengajari anak-anak ini. Perhatikan di hadapan saya ibu-ibu, mumpung ini. Salah satu tanda ibu yang sukses bukan ibu yang bisa mendandani anaknya, bukan ibu yang bisa membersihkan tubuh anaknya saja, tetapi salah satu tanda ibu yang sukses adalah ibu yang bisa membiasakan lisan anaknya untuk beristighfar kepada Allah untuk orang tuanya. Itu ibu yang sukses. Apalagi dimaknai dengan tiga makna istighfar tadi. Indah sekali ketika seorang anak berdoa kepada Allah, beristighfar untuk orang tuanya. Ketika dia membaca sebagaimana doanya Nabi Ibrahim. Kalau tidak salah ayatnya, ayat 51. Lihat, dicek nanti. Pokoknya ayat 50-an. Rabbana, ajarkan doa ini kepada anak-anak kita. Dari semenjak dini. Ya, ibu tidak, bukan termasuk ibu yang sukses, orang tua yang sukses, bukan. Selama belum bisa mengajarkan istighfar kepada anak-anaknya. Kenapa demikian? Meskipun kadang-kadang sebagian orang tua kan, kalau sudah anaknya sekolah, lulus, kuliah, lulus, kemudian dapat pekerjaan, dia langsung mengatakan kepada kawan-kawannya, nelfon ke kawan-kawannya, Bu, Alhamdulillah, anak saya sekarang sudah jadi orang. Berarti sebelum dapat pekerjaan, belum jadi orang. Ini standarisasi kesuksesan hanya dengan pekerjaan. Kalau sebelum dapat pekerjaan belum jadi orang, lalu jadi apa? Ya? Perhatikan ibu-ibu. Kadang-kadang kita bangga dengan anak kita sekolah di luar negeri. Bahkan luar-luar negeri. Keselnya saya itu. Iya, kenapa sih harus bangga dengan luar negeri, terutama negeri-negeri kafir. Di sana cuma lihat aurat. Orang pakai, mohon maaf, pembalut dada, pakai celana dalam, dilihat. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Bukan orang tua yang sukses ketika Anda menyekolahkan anak Anda dengan sekolah yang tinggi, tetapi tidak bisa beristighfar untuk orang tuanya. Bukan orang tua yang sukses. Ajarkan kepada anak Anda doanya mudah. Rabbana ighfirli waliwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Artinya, wahai Rabb kami, ampunilah aku dan kedua orang tuaku dan seluruh orang beriman pada hari hisab. Ini kalau tidak salah disebutkan dalam ayat Al-Quran surat Ibrahim ayat 51. Nah, ini ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Taibat. Itu sifat yang keberapa, Bu? Sifat sebaik-baik wanita yang keberapa? Yang ketujuh. Yang kedelapan, ibu. Lanjutan dari ayat tadi. Surat At-Tahrim ayat 5. Abidat. Ini dia. Wanita-wanita, sebaik-baik wanita dalam Al-Quran dan hadis yang kedelapan adalah wanita-wanita yang ahli ibadah. Ahli ibadah. Sudah saya singgung tadi bahwasanya salah satu wanita yang pakai pakaian tetapi telanjang, salah satu penafsirannya adalah wanita yang cuma pintar berdandan, pintar memakai bulu mata, pintar memakai pakaian, memilih pakaian, memilih tas, memilih perhiasan, sangat suka terhadap perhiasan-perhiasan. Subhanallah, saya pernah melihat ya di Banjarmasin itu ada orang perempuan, dia penjual soto. Saking sukanya kepada emas, ibu, perhatikan, emasnya dari mulai sini ke sini. Ya, dia pakai semuanya. Jadi kalau lagi meracik lontong soto, ya, karena di sana pakai lontong, lontong soto itu susah, begini. Saking sukanya kepada perhiasan. Maka saya bilang di dalam hati saya, subhanallah, ibu ini, kalau seandainya itu tidak dizakati, kalau seandainya itu tidak dijalankan di jalan Allah, wallahi, ketika sang ibu meninggal, itu bukan atas nama ibu. Itu adalah atas nama ahli waris. Yang ibu-ibu pegang sekarang uang, disayang-sayang, bahkan kadang-kadang paling hafal warna dari kertas duit. Apa warnanya, bu? Ada apa? Oh, kan paling hafal kan? Ya, merah ini. Saya juga, bu, paling hafal. Ya. Itu kalau kita pegang duit itu, kemudian kita meninggal, bukan milik kita, milik ahli waris. Dan ini sesuai dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayyukum mal warithi ahabu ilaihi min mali. Siapa di antara kalian yang harta ahli warisnya ia lebih cintai dibandingkan hartanya sendiri? Para sahabat langsung bangun, langsung menanggapi pernyataan Rasulullah. Mereka mengatakan, "Laisa minna ahadun illa maluhu ahabu ilaihi min mali warithi." Wahai Rasulullah, tidak ada seorang pun dari kita kecuali hartanya sendiri lebih ia cintai dibandingkan harta ahli warisnya. Ngapain mencintai harta orang lain? Ngapain menumpuk-numpuk, ya, menghitung-hitung duit orang lain? Tidak ada manfaatnya. Maka kata Rasulullah, wallahi laisa minkum ahadun, demi Allah, tidak ada seorang pun dari kalian illa mal warithi ahabu ilaihi min malih, kecuali harta ahli warisnya lebih ia cintai dibandingkan hartanya sendiri. Kok bisa, wahai Rasulullah? Kenapa demikian? Karena malaka min malika illa ma qaddamta wa ma akharta fali warathatika. Tidaklah harta, tidaklah kamu memiliki harta kecuali yang kamu jalankan di jalan Allah. Yang kamu simpan-simpan, yang kamu bangga-banggakan, itu kalau kamu meninggal punya ahli waris, bukan milikmu. Berarti selama ini emas yang kita simpan-simpan milik siapa, bu? Milik ahli waris. Ya? Milik ahli waris. Yang mana harta kita? Yang kita jalankan di jalan Allah. Berapa gram yang kita jalankan di jalan Allah dari emas dan perak? Berapa rupiah, berapa juta yang kita jalankan di jalan Allah? Itulah harta kita selama ini. Makanya saya singgung tadi, abidat. Yang kedelapan, yaitu wanita-wanita yang ahli ibadah. Yang bukan hanya memperhatikan perkara dunia saja, tapi ahli ibadah. Dan perhatikan, dalam surat Ali Imran, ada perkara menarik tentang Maryam. Allah berfirman, wa idh qalatil malaikatu ya Maryam, inna Allah astafaki wa tahharaki wa astafaki ala nisa'il alamin. Dan ingatlah ketika para malaikat berkata, wahai Maryam, Innallaha astafaki. Lihat, perhatikan. Sesungguhnya Allah memilihmu. Memilihmu. Allah Subhanahu wa taala memilihmu. Wa tahharaki, dan mensucikanmu. Wastafaki 'ala nisa'il 'alamin, dan memilihmu dari sekian seluruh perempuan-perempuan di alam semesta ini. Jadi terlihat benar, memang Maryam alaihissalam adalah pilihan Allah. Dari mulai diciptakannya Hawa alaihissalam sampai zamannya Maryam, itu kan wanita banyak, perempuan banyak. Tetapi yang dipilih oleh Allah menjadi wanita pilihan adalah Maryam. Sebabnya apa? Maka jawabannya, sebabnya ada pada ayat selanjutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang selanjutnya, yaitu ya Maryamu qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Wahai Maryam, beribadahlah yang panjang untuk Rabbmu, dan sujudlah yang panjang untuk Rabbmu, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Disebutkan dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, sujudnya Maryam, ibu ingin tahu, perhatikan ini. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi kita, bagi kita-kita yang malas untuk beribadah. Sujudnya Maryam, kenapa beliau sampai dipilih oleh Allah dari sekian banyak perempuan, beliau yang ditentukan oleh Allah, pilihan Allah Subhanahu wa taala dari sekian banyak perempuan. Maka sebabnya sujudnya Maryam saking lamanya sampai keluar nanah di dahinya. Saking lamanya. Makanya ibu-ibu, perhatikan ibadah kita. Demi Allah, Allah tidak melihat kepada rupa. Kalau seandainya, perhatikan Bu ya, perhatikan. Kalau seandainya rupa merupakan tanda kemuliaan, cantik merupakan tanda kemuliaan dari Allah, niscaya orang-orang kafir tidak ada yang cantik. Kalau seandainya kecantikan tanda kemuliaan dari Allah, niscaya orang-orang kafir berarti adalah mulia. Bukankah banyak orang-orang yang kafir mereka cantik-cantik? Ini menunjukkan bahwasanya kecantikan bukan sesuatu yang spesial di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka alangkah indahnya ketika Anda, wahai ukhti muslimah, wahai saudariku muslimah, diberikan kecantikan wajah, juga kecantikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita petantang-petenteng dengan wajah kita, merasa yang paling cantik. Akan tetapi coba ketika kita berhadapan dengan wanita-wanita lain, ibu-ibu lain, saudari-saudari muslimah lainnya, pikirkan di dalam pikiran kita, subhanallah, mungkin ibu ini di dalam rumahnya sholat malam, subhanallah, mungkin ibu ini puasa sunnah tidak seperti saya, subhanallah, mungkin ibu ini membaca banyak Al-Quran tidak seperti saya, subhanallah, mungkin ibu ini hafalan Al-Qurannya banyak. Terus standarisasinya jadikan adalah ibadah. Jangan standarisasinya dijadikan harta dan rupa. Karena seperti yang saya katakan, kalau seandainya rupa merupakan standar kemuliaan dari Allah, niscaya orang-orang kafir mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini ibu-ibu, perhatikan abidat. Yang kesembilan, wanita-wanita yang mereka itu sebaik-baik wanita dalam Al-Quran adalah sa'ihat. Sa'ihat, kata para ulama tafsir, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, sa'ihat adalah wanita-wanita yang suka berpuasa. Suka berpuasa. Sebaik-baik wanita dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW, wanita-wanita yang suka berpuasa. Dan ini mafhum insyaallah taala. Sekarang kita ambil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapakah wanita-wanita sebaik-baik wanita di dalam Al-Qur'an dan di dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam? Perhatikan baik-baik ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Dalam sebuah hadis riwayat Imam An-Nasa'i dan Imam Hakim dan Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini berarti sebaik-baik wanita di dalam Al-Quran dan hadis yang ke-11. Yang keberapa? Ke-10. Yang ke-10. Rasulullah SAW bersabda, khairun nisa allati tasurruhu idza nazara wa tuti'uhu idza amara wa la tukhalifuhu fi nafsiha wa la maliha bima yakrah. Artinya, sebaik-baik wanita adalah yang menggembirakan suami jika suami melihat kepadanya. Bagaimana membuat diri Anda, penampilan Anda, ya? Bagaimana membuat diri Anda dan penampilan Anda nyaman dipandang suami? Ya, nyaman dipandang suami dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Dan ini bukan hanya penampilan badan. Bau badan pun perlu diperhatikan. Ya, jangan sampai pernah hidung suami Anda. Ini karena saya berbicara di hadapan perempuan, saya membicarakan perempuan. Kalau di hadapan laki-laki juga begitu nantinya. Jangan sampai hidung suami Anda mencium bau yang tidak nyaman. Burket. Ya, ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian juga seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya sebaik-baik wanita adalah yang membuat suami senang jika suami melihatnya. Bagaimana penampilan pakaian Anda? Penampilan tubuh Anda? Penampilan juga kelakuan Anda, ya? Di dalam kelakuan sehari-hari. Misalkan sesuatu yang tidak nyaman bagi suami adalah kentut sembarangan. Jangan seasalnya, subhanallah. Ini ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian juga sang suami, kadang-kadang ada suami yang tidak suka melihat sang istri tidak feminin, terutama dalam makan dan minum. Makan, subhanallah, paling lahap, suami tidak dilihat. Lauk dihabisin sendirian. Ini mana sifat femininnya, makannya pelan gitu. Kadang-kadang sambil ngangkat kaki lagi. Subhanallah. Ya mana sikap femininnya? Kadang-kadang gelasnya besar lagi, mau yang gelas besar itu kan ada. Ini perempuan kelas berat dari mana? Ibu-ibu, saudari-saudari, biarkan sifat feminin tersebut selalu ada di dalam diri Anda. Sungguh salah satu yang disukai oleh para lelaki, dan ini saya mewakili semua lelaki sedunia. Ya, sungguh sesuatu yang disukai oleh para lelaki adalah seorang perempuan mempunyai sifat feminin. Ya, sifat yang senantiasa penuh dengan kelembutan, penuh dengan keramahan, ya, tidak sifat yang kasar, keras, ya. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya bagaimana membuat istri kita, membuat suami kita ketika melihat kita nyaman. Dan ini juga termasuk di dalamnya bau badan, bau mulut. Dan khusus Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau sangat memperhatikan bau mulut beliau di hadapan istri-istrinya. Semestinya juga begitu seorang istri. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa, "Walahunna mithlu allazi 'alaihinna bil ma'ruf." Para istri memiliki hak sebagaimana seorang perempuan mempunyai kewajiban. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menafsiri ayat ini, "Inni wallahi inni la uhibbu an atazayyana lil mar'ati kama uhibbu an tatazayyana li al mar'atu." Demi Allah, sungguh aku sangat suka untuk berhias di hadapan perempuan sebagaimana aku ingin perempuan istriku berhias di hadapanku. Nah, ibu-ibu, perhatikan, bau mulut termasuk hal yang sangat diperhatikan dalam Islam. Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat memperhatikan bau mulutnya. Ketika beliau mau salat, beliau bersiwak. Ketika mau berwudu, beliau bersiwak. Ketika mau masuk ke rumah, beliau bersiwak. Ketika mau tidur, beliau bersiwak. Ketika bahkan mau meninggal, beliau bersiwak. Ibu-ibu, perhatikan tentang bau mulut. Ya, Karena termasuk hal yang sangat disukai oleh seorang suami adalah mulut yang tidak bau. Dan juga seorang istri seperti itu. Perhatikan bapak-bapak, saudara-saudara yang masih merokok misalkan, bau mulut yang jelas-jelas tidak nyaman. Maka ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kalau bahkan kalau kita perhatikan surat At-Tahrim, surat itu turun gara-gara permasalahan bau mulut. Mungkin sudah diceritakan oleh para ustadz, surat At-Tahrim diturunkan oleh Allah gara-gara perkara bau mulut. Jadi di istri-istri Nabi itu ada kelompok-kelompok, kelompok A, kelompok B. Ya. Mereka yang kelompok A misalkan bersepakat, nanti kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggilir A misalkan, kita anggap saja istri Nabi namanya A. Menggilir A, maka yang B, kelompok B ini, beberapa orang dari istri Nabi ini bersepakat, kita katakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, mulutmu bau, kamu mau makan apa di rumahnya si A? Ini tipuannya perempuan begini nih, kalau sudah cemburu. Ya. Mereka sepakat untuk mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kok kamu mulutnya bau? Dan mulut bau sangat dimurkai, tidak disenangi oleh Rasulullah. Kamu mulutnya kok bau? Di rumahnya si A makan apa? Kemudian kelompok B ini sudah juga memberitahu kepada istri yang A tadi, dan ini tipuan mereka, nanti kalau Rasulullah menggilirmu, beliau paling suka minum madu, minumin itu ya. Istri A ini taat-taat aja, iya, nanti saya akan minumin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan madu. Maka ketika sudah digilir istri A, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dihidangkan madu dan semisalnya, maka beliau pun keluar untuk menggilir istri yang B tadi. Ketika sampai di perkumpulan yang B, semuanya mengaku, wahai Rasulullah, mulutmu bau, apa yang kamu minum di rumahnya A pasti madu. Kemudian Rasulullah SAW bertekad, sungguh aku tidak akan pernah minum madu lagi setelah ini. Maka turunlah ayat Allah dalam surat At-Tahrim ayat 1, ya ayyuhan nabi, wahai nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak, tabtaghi mardata azwajik. Wahai nabi, kenapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan? Madu itu halal, kenapa engkau haramkan? Demi untuk mencari keridhaan sebagian istrimu. Nah, ini menunjukkan perihal bau mulut itu sangat penting, ibu-ibu, saudari-saudari sekalian. Maka usahakan jangan sampai suami kita melihat kita dalam keadaan yang tidak nyaman. Apalagi kalau tidur ya, mulai keluar, paham sendiri deh ya. Jangan sampai itu terlihat oleh suami. Maka kadang-kadang suaminya ini ya jahil juga. Istrinya lagi tidur, dijailin oleh suaminya. Maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, terutama ibu-ibu, perhatikan, jangan sampai membuat sesuatu yang tidak nyaman dipandang oleh suami. Kemudian perhatikan, ini pesan kepada para suami, mungkin yang hadir di sini laki-laki sedikit, tetapi mendengar pria radio nanti banyak. Maka pesan saya, kalaupun terlihat dari istri kita sesuatu yang tidak nyaman dipandang mata, begitu juga sang istri. Kalaupun terlihat dari suami kita sesuatu yang tidak nyaman dipandang mata, maka jangan dicela. Misalkan sang bapak sudah gendut, dia lepas baju karena panas. Maka sang istri dengan suara yang lantang mengatakan, "Subhanallah, ada gajah duduk di sini." Kemudian setelah itu, jangan pula melakukan balas dendam. Dan ingat, salah satu konsep keluarga yang harmonis, sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak mengenal balas dendam. Kata sang suami, nanti awas kamu. Kalau kelihatan juga jeleknya, saya akan celak juga. Pas kebetulan mungkin di dalam kamar privasi, kamar privat berduaan, sang istri lagi habis mandi, buka bajunya. Subhanallah, kata sang suami, dari mana badak ini datang? Ini namanya balas dendam, tidak boleh. Ya, balas dendam tidak boleh dalam Islam. Makanya Rasulullah SAW diceritakan oleh Aisyah. Lihat, ini perkara suami istri. Man taqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li nafsihi qattu illa an tuntahaka hurumatullah fayantaqimu lillah. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah beliau membalas dendam untuk dirinya sendiri kecuali ketika hukum-hukum Allah dilanggar, maka beliau membalas dendam untuk Allah. Jadi konsep balas dendam dalam rumah tangga itu keliru, Bu. Misalkan ada seorang istri berdusta kepada suaminya. Ketika dinasihati oleh suaminya, jangan berdusta wahai istriku. Kata sang istri, abang berdusta 10 kali saya diam aja, bang. Nah ini gak boleh. Ya, kesalahan jangan dibalas dengan kesalahan. Tetapi dinasihati, saling menasihati. Nah kemudian ibu-ibu, saudari-saudari, saya ingin cerita sedikit tentang balas dendam. Pernah suatu ketika di Banjarmasin kota saya, itu ada pengajian keluarga setiap malam Senin di sebuah masjid di kampus, ya. Dan di situ datang ya banyak keluarga, bapak ibu, pasangan suami istri. Maka kita adakan kajian tentang keluarga muslim. Malam itu saya dalam tanda kutip membantai para suami dalam kajian. Kenapa? Masalahnya saya lihat beberapa berita dan juga ke realita masyarakat yang ada, para suami malas bekerja. Malas bekerja. Yang bekerja malah istrinya. Yang bekerja malah anak-anaknya yang SD baru pulang panas-panasan, ganti baju untuk menjajakan kue. Ini suaminya mana? Bapaknya mana? Pokoknya pada kajian itu saya dalam tanda kutip saya sebutkan dalil-dalil, kemudian saya sebutkan tentang hak-hak istri yaitu berupa nafkah. Dalam tanda kutip saya bantai, saya habisi suami pada saat itu. Kemudian setelah kajian, langsung tepat setelah kajian, bapak-bapak datang kepada saya, Ustaz, kira-kira kapan balasannya untuk para istri kajiannya? Dan subhanallah, saya menjawabnya dengan tersenyum saja. Subhanallah, itu kan malam Senin. Malam Senin, ya, apa namanya, akan datang. Sebelum saya naik ke kursi saya untuk kajian, masih ada, Ustaz, malam ini balasannya kan? Jadi tidak benar balas dendam di antara suami istri, itu tidak benar. Dan itu bukan contoh dari Rasulullah SAW. Bukan contoh dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhu, para istri-istri Rasulullah SAW. Tidak benar balas dendam. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, yang terakhir yang ingin saya sebutkan tentang, berarti ini yang keberapa? Yang ke-11. Alhamdulillah kita berhenti pada angka yang ganjil. Allah mencintai yang ganjil. Innallaha witrun yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah ganjil dan mencintai yang ganjil. Yang ke-11. Salah satu sifat seorang perempuan sebaik-baik wanita dalam Al-Qur'an dan hadis, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu anha berkata, dan ini paling penting, sengaja saya akhirkan karena ini adalah modal hidup seorang perempuan, terutama di zaman yang penuh dengan tantangan, godaan, ujian ini, untuk menjaga kesuciannya. Sebelum saya sebutkan apa itu yang ke-11, saya ingin menyebutkan kepada ibu-ibu, menurut sensus-sensus dari komisi-komisi yang resmi di Indonesia, seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia, kemudian juga LSM-LSM yang perhatian kepada perkembangan anak di Indonesia, mereka dengan sangat menyayangkan bahwa sekitar 62,27%, lihat, perhatikan, 62,27% anak-anak SMP dan SMA sudah pernah melakukan hubungan badan di luar nikah. Dan ingat ibu-ibu, mungkin itu anak-anak kita. Mungkin itu adalah anak laki-laki kita, anak-anak perempuan kita. Dan tidak menjadi sesuatu yang rahasia lagi. Kalau seandainya di dunia-dunia internet, kita Banyak disuguhi berita-berita bagaimana seorang anak SMP, bahkan mungkin anak SD, melakukan perbuatan asusila, bahkan di video. Dan ini sangat menyedihkan. Dekadensi moral yang kita dapati seperti itu tidak ada obatnya kecuali ini. Kecuali yang ke-11 ini. Sebaik-baik wanita di dalam Al-Quran dan hadis adalah wanita yang suka belajar ilmu agama. Wanita yang suka belajar ilmu agama. Dan saya katakan ibu-ibu, saudari-saudari sekalian, menuntut ilmu dua hal. Kewajiban setiap muslim, laki-laki ataupun perempuan. Yang kedua, tuntutan zaman. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Dan yang kedua, tuntutan zaman. Kenapa anak-anak tersebut, anak-anak SMP, SMA, bahkan SD, mereka begitu buasnya dalam perkara syahwat, seksual? Karena tidak diajari ilmu agama bagaimana menjaga aurat seorang perempuan. Apa batasan-batasan wanita-wanita, aurat wanita muslimah? Bagaimana tata cara bergaul dengan laki-laki yang bukan mahramnya? Tidak diajari. Ini berarti kembali kepada ilmu agama. Makanya tidak ada cara lain untuk mengobati dekadensi moral tersebut kecuali persuasif secara agama. Pendekatan secara agama. Ingat ibu-ibu, jangan-jangan itu anak-anak kita. Jangan merasa aman. Ya? Jangan merasa aman. Jangan-jangan itu anak-anak kita. Maka saya katakan, sering banget saya katakan, biarkan kita dikatakan sebagai orang tua yang protektif. Overprotektif terhadap anaknya. Orang tua yang suka bawel terhadap anaknya. Tentang baju anaknya. Tentang kawan-kawan anaknya. Asalkan kita nanti selamat ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang amanah anak ini. Ibu-ibu, saudari-saudari sekalian, di zaman Rasulullah yang itu jauh dari fasilitas-fasilitas untuk syahwat-syahwat yang terlarang, jauh dari internet, jauh dari media-media sosial, main handphone-handphone pintar, bisa mengirim foto-foto macam-macam, bisa membuka hal seluruh dunia. Di zaman Rasulullah tidak ada. Itu pun sudah ada perzinahan. Di zaman Rasulullah, sarana-sarana untuk hawa nafsu yang dilarangkan itu sedikit sekali. Itu sudah ada perzinahan. Itu sudah ada perbuatan asusila. Bagaimana di zaman sekarang, yang kalau seorang anak tinggal klik saja, dia akan terlihat terpampang foto-foto yang tidak pantas untuk dilihat. Dia ketika tinggal mengklik saja. Apalagi kadang-kadang saya paling kesel kalau ada anak-anak SMP kelas 1 baru lulus SD megang handphone besar-besar. Heh, ini handphone cuma miss call doang, sok. Miss call. Ya, kenapa? Karena enggak punya duit untuk punya pulsa. Bisanya cuma miss call. Ibu-ibu, saudari-saudari, perhatikan. Orang tua yang sukses bukan orang tua yang bisa mengadakan setiap apa yang diinginkan oleh anak. Akan tetapi orang tua yang sukses adalah orang tua yang bisa memilah-milih mana yang diperlukan oleh anak dan mana yang hanya diingini oleh anak. Apakah anak kita yang SMP akan mati kalau seandainya tidak pakai handphone? Yang membuat dia akhirnya tidak sopan terhadap orang tuanya, dibicarai cuma mak. Ya, mengetik keypad handphone sampai keriting tuh tangannya. Betul apa betul? Ibu-ibu rasakan betul atau tidak, Bu? Ya. Seperti itu anak-anak di zaman sekarang. Dan saya pribadi, wallahi, saya pribadi, saya ingin buktikan anak saya secara pribadi, dan ini prestasi seorang orang tua yang ingin dia capai. Saya pribadi, saya ingin membuktikan anak saya sampai SMA tidak kenal handphone dan dia sukses. Dunia akhirat. Saya ingin buktikan bahwasanya tidak perlu handphone harus sukses. Dan standar kesuksesan adalah seseorang orang tua bisa mengajarkan kepada anak-anaknya perihal agama. Anak-anak kenapa bisa buka, mohon maaf, bisa buka dadanya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, bisa buka pahanya. Bahkan di zaman sekarang, kalau di dalam agama Islam itu ada sholat berjamaah, ini tidak, buka aurat berjamaah. Itu acara-acara televisi, goyang-goyangan itu apa? Ya, subhanallah, goyang oplosan, goyangan ini. Buka aurat berjamaah, bukan satu dua orang yang menari-nari di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Ini puluhan orang. Itu grup-grup musik. Pertanyaan pertama yang saya, kalau seandainya ada perempuan terlihat oleh mata saya, anak-anakkah itu atau orang tua orang yang sudah dewasa kah itu, ketika dia tidak menutup auratnya dengan sewajarnya, pertanyaan pertama yang saya tujukan dalam diri saya, mana bapaknya ini? Mana kakak laki-lakinya? Adik laki-lakinya? Mana rasa cemburunya? Ini, apakah dia sudah menjadi dayus semua? Laki-laki yang tidak mempunyai rasa cemburu? Ini ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu sebab kenapa banyak dekadensi moral terutama di dalam perkara asusila, syahwat yang diharamkan, karena anak-anak kita tidak tahu batasan mana aurat yang bisa diperlihatkan, yang tidak bisa diperlihatkan. Bagaimana cara berhadapan dengan laki-laki yang bukan mahramnya? Harus diajarkan dari sekarang, Bu. Ya, diajarkan dari sekarang. Kalau seandainya anak kita SMP, anak kita SMA sudah diantar oleh laki-laki yang bukan mahramnya, siapa tuh, Nak? Jangan sampai sudah bunting baru kita tanya, siapa tuh, Nak? Ya, ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah, terutama anak-anak perempuan yang apabila kehilangan kesuciannya, seperti yang saya katakan, tidak ada sesuatu yang paling berharga bagi seorang perempuan setelah akidahnya, setelah agamanya, dibandingkan keyakinannya. Demi Allah, Bu, ibu bukanlah ibu yang sukses apabila seandainya ibu tidak bisa mengajari anak tentang sholat, meskipun anaknya pintar bahasa Inggris, meskipun anaknya pintar permainan gadget-gadget teknologi pintar, akan tetapi tidak bisa sholat, tidak tahu tata cara wudhu yang benar, tata cara mandi yang benar. Jadi itu diajarkan, Bu, kepada anak-anak kita, tata cara itu diajarkan. Bukan mereka, ah nanti bisa sendiri. Tidak, diajarkan. Nah, mandi wajib itu begini, Nak, terutama yang sudah baligh. Dan itu kewajiban orang tua, yang mana Rasulullah SAW mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap dari kalian adalah pemimpin, dan setiap dari kalian penanggung jawab atas yang dipimpinnya. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa an auladih. Seorang istri pemimpin di rumah suaminya dan bertanggung jawab atas anak-anak dari suaminya. Permasalahannya, Ustaz, ibunya bagaimana mau mengajarin untuk perkara aurat, batasan aurat, sholat, kemudian perkara haid, yang mana, ingat, Bu, ya, itu tidak boleh kita bodoh di dalamnya. Perkara haid, nifas, darah-darah khusus wanita, setiap wanita muslim yang baligh tidak boleh bodoh di dalamnya. Pengetahuan itu bukan hanya untuk santriwati-santriwati di pesantren, bukan. Karena kita tidak lepas dari darah-darah tersebut. Bagaimana seorang ibu mau mengajarin, Ustaz, dia sendiri tidak paham. Nah, ini permasalahannya. Makanya kita baca sekarang hadis Rasul, Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Ni'man nisa, nisaul ansar." Sebaik-baik perempuan adalah perempuan kaum Ansar. Kenapa mereka sebaik-baik perempuan? Lam yakun yamna'uhunna al-haya an tas'alna 'anil din wa yatafaqqahna fihi. Artinya, sifat malu tidak menahan mereka untuk bertanya tentang agama dan memahami agama tersebut. Dan ibu-ibu, mudah-mudahan di Riau Pekanbaru ini sudah ada kajian khusus untuk ibu-ibu yang diisi oleh para ustaz. Maka kalau sudah ada, teruskan itu, karena itu adalah sunnah Rasul. Kalau tidak ada, minta pada ustaznya. Mana hak kami, Ustaz? Sunnah Rasul kami selalu diajarkan, Ustaz. Rasul, para sahabat wanita dalam sebuah hadis Rasulullah para sahabat wanita berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ghalabna 'alaika ar-rijal." Wahai Rasulullah, para lelaki telah kami kalah dengan para lelaki, wahai Rasulullah. Mereka banyak menuntut ilmu dibandingkan kami kepada engkau, wahai Rasulullah. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Silakan cari hari, cari tempat kita belajar di sana." Maka ibu-ibu, saudari-saudari, saya yakin di Riau Pekanbaru ini sudah ada kajian khusus untuk ibu-ibu, dan bersyukurlah itu dan teruskan. Kalau seandainya ada kemacetan, maka minta haknya. Wahai Ustaz, kami minta hak kami. Para perempuan juga harus diajarkan sebagaimana dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan sekali lagi, seperti yang saya katakan tadi, menuntut ilmu kewajiban setiap muslim, baik laki-laki ataupun perempuan, dan tuntutan zaman. Tuntutan zamannya sudah saya ceritakan tadi. Anak kita akan terjaga kesuciannya dengan ilmu agama. Anak kita tidak akan mudah tergoyah kesuciannya dengan ilmu agama. Mudah-mudahan yang disampaikan ini bermanfaat. Apa yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang buruk itu dari saya pribadi, dan saya berterima kasih kepada panitia kajian, terutama ibu-ibu yang sudah mengundang saya khusus untuk kajian Riau Pekanbaru ini. Mudah-mudahan ini adalah pertemuan yang bermanfaat. Kalau seandainya ada umur, kita bisa bertemu dengan dalam kajian yang lain. Kalau tidak, maka saya ucapkan sampai jumpa di surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang baik itu dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Saya cukupkan sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Jika ada pertanyaan silakan, masih ada waktu. Pertanyaan dari Hidayah, Radio Hidayah. Kalau seorang perempuan sering mengingatkan temannya, seorang lelaki yang jauh tinggalnya, untuk kebaikan-kebaikan, apakah itu termasuk maksiat? Padahal tidak ada laki-laki yang bisa mengingatkan karena tidak berada di lingkungan yang hanif. Mohon penjelasannya. Ibu-ibu, lebih baik beritahukan kepada saudari laki-laki tersebut untuk menasihatinya. Jangan ibu langsung atau saudari langsung yang menasihati laki-laki tersebut, karena ditakutkan ini adalah trik iblis. Dan sering sekali itu terjadi di tengah-tengah dua insan yang tidak halal. Oh, bagus tuh jadikan judul film, dua insan yang tidak halal. Ya. Sering sekali terjadi. Saya katakan kepada ibu-ibu, saudari-saudari sekalian, bahwasanya salah satu trik iblis yang paling kuat adalah menjadikan maksiat sebagai kebenaran. Bahasa lainnya, membisikkan pembenaran terhadap sebuah maksiat. Mungkin di dalam hati seorang saudari ini, dia mengatakan, "Oh, saya kan ingin memberikan nasihat kepada laki-laki itu, saya tidak ingin pacaran. Yang saya ingatkan cuma sholat duha kok. Yang saya ingatkan cuma sholat tahajud kok. Yang saya ingatkan cuma sholat lima waktu. Paling saya juga SMS. Bang, sudah sholat belum bang? Cuma itu aja." Jujur, apa dibalik itu? Jangan-jangan ada udang dibalik batu, dibalik bakwan. Ya, ibu-ibu, saudari-saudari. Jadi lebih baik dijauhi. Karena itu ditakutkan, saya katakan sekali lagi, ditakutkan trik iblis, yaitu membisikkan pembenaran terhadap sebuah maksiat. Wallahu a'lam. Tanya selanjutnya dari ibu-ibu, bagaimana caranya kita meraih keutamaan yang didapat karena ketaatan kita kepada suami sementara suami kita sudah meninggal? Jazakumullahu khairan. Maka salah satunya adalah ibu mendoakan suami yang sudah meninggal tersebut. Ya. Dan tentunya pembicaraan ketaatan kepada suami sebenarnya adalah ketika suami masih hidup. Akan tetapi bisa kita memberikan kebaikan kepada suami, yaitu dengan mendoakan suami tersebut. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai surat At-Tahrim, diajarkan kepada kami madu itu adalah budak, Ustaz, yang dicemburui oleh para istri. Dan apakah budak itu tidak dinikahi, Ustaz? mungkin sebagian yang sudah mengajarkan surah At-Tahrim di sini, madu itu bukan madu ya sebenarnya. Jadi madu ini bukan budak. Wallahu alam, yang saya ketahui madu di sini adalah memang madu. Ya. Adapun madu disebut dengan budak, saya tidak mengetahuinya. Mungkin bisa ditanyakan lagi kepada ustadz yang mengajarkan itu. Jadi yang saya pahami dari pertanyaan, yang diajarkan kepada kami madu itu adalah budak. Saya tidak tahu kalau tafsirannya ini. Wallahu alam. Yang jelas di dalam hayat tersebut Allah meringatkan kepada Rasulullah kenapa mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Ya, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Saya mendengarkan kajian, bila istri bersedekah atas izin suami, maka suami mendapat pahala dari sedekah yang dilakukan istri. Bila suami bersedekah, suami saja yang mendapat pahala sedekah, sedang istri mendapat pahala bila ridha dengan tindakan suaminya. Pertanyaan, bila suami bersedekah dengan diniatkan untuk anak istri pahalanya, apakah itu bisa sampai dan apakah suami juga dapat pahala? Yang jelas begini, khusus masalah sedekah tidak terlalu rumit perhitungannya seperti yang dituliskan dalam pertanyaan. Khusus masalah sedekah adalah asalkan sang istri mendorong dan juga memotivasi suaminya untuk bersedekah, ridha dengan pekerjaan suaminya dalam bersedekah, maka dengan izin Allah sang istri akan mendapatkan pahala karena sudah saling ta'awun, tolong menolong di dalam kebaikan dan ketakwaan. Terutama lagi kalau sang istri menunjukkan kepada sang suami, itu loh mas yang butuh untuk disedekahi, itu loh bang yang perlu untuk disedekahi. Maka ini akan masuk ke dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka baginya pahala seperti pelaku kebaikan tersebut. Kemudian yang kedua yang perlu diperhatikan dalam sedekah, kalau seandainya sang istri bersedekah dari hartanya, maka ada hadis Rasul yang dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullah bahwa sang istri tersebut tetap minta izin kepada suaminya. Meskipun itu harta dari sang istri. Itu harta milik sang istri. Apabila sang istri ingin bersedekah, maka sang istri tetap izin dengan suaminya. Kenapa demikian? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tantahikul mar'atu syai'an min maliha illa bi'izni zawjiha." Tidak boleh seorang istri menghabiskan sesuatu dari hartanya kecuali dengan izin suaminya. Hal ini kenapa? Karena suamilah pemimpin rumah tangga. Allah berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa." Para lelaki adalah pemimpin atas para perempuan. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, saya ingin bertanya tentang masalah niat. Masalahnya seperti ini, Ustaz. Suatu hari saya berniat ingin membantu teman saya yang lagi membutuhkan bantuan. Namun sebelum saya memberikan bantuan tersebut, saya melihat dan bertemu dengan teman yang lebih susah dari teman yang pertama. Saya bertemu dan lebih membutuhkan bantuan. Akhirnya saya memberikan bantuan tersebut kepada teman yang kedua karena menurut saya dia lebih membutuhkan. Pertanyaannya, bagaimana dengan niat saya yang pertama tadi? Maka jawabannya, sesuai dengan Anda yang Anda niatkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya setiap amalan sesuai dengan niatnya dan setiap orang sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ketika ibu dari pertama sudah ingin membantu teman yang pertama, maka ibu sudah mendapatkan niatnya. Ibu sudah mendapatkan pahala amal ibadah. Ya, sesuai dengan niatnya. Dan apabila terkerjakan, maka ibu akan dikalikan lipat 10 kali lipat. Sebagaimana dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza hamma ahadukum bi hasanatin." Saya carikan hadisnya sebentar. "Idza hamma ahadukum bi hasanatin." Jika salah seorang dari kalian, nah ini perhatikan ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Faman hamma," afwan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya betul, "Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allahu 'indahu hasanatan kamilah, wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu 'indahu ashra hasanatin ila 700 dhifin ila adhafin katsira." Artinya, barang siapa yang berniat untuk melakukan sebuah kebaikan. Ibu tadi yang bertanya berniat untuk membantu teman yang pertama, maka dituliskan baginya satu pahala kalau dia belum mengerjakannya. Kalau seandainya dia mengerjakannya, maka dituliskan oleh Allah di sisi Allah 10 kebaikan. Dilipatkan menjadi 700, dilipatkan menjadi berlipat-lipat. Nah ini ya, kalau seandainya niat saja, maka itu akan mendapatkan satu kebaikan. Apalagi kalau dilaksanakan. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullah. Saya mau bertanya, saya seorang pedagang sepatu, sendal dan tas sekolah. Yang saya tanyakan, apakah hukumnya menjual sepatu sendal yang berhak tinggi, dan apakah ada batas tinggi yang boleh, Ustaz? Apa juga hukumnya kalau saya menjual tas yang bergambar-gambar makhluk hidup? Mohon penjelasannya. Jazakumullahu khairan. Yang pertama, tidak boleh seseorang memfasilitasi orang lain untuk bermaksiat. Karena kaidah fikih mengatakan al-wasailu laha hukumul maqasid. Sarana-sarana mempunyai hukum tujuan. Jika hukum tujuannya haram, maka seluruh sarana yang menuju itu juga haram. Maka apabila kita katakan tadi, termasuk menyerupakan diri dengan kebiasaan wanita jahiliyah adalah memakai hak-hak tinggi, maka kita tidak boleh menyediakan orang untuk membeli dari kita hak-hak sepatu-sepatu dengan high heel. Maka lebih baik yakini janji Allah. Jika kita tinggalkan itu, Allah akan menggantikan yang lebih baik. Dan masih banyak barang yang bisa kita jual yang bukan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula menggambar makhluk-makhluk hidup pada tas, dan ini sebuah kesulitan. Saya pesankan kepada pabrik-pabrik tas, ya. Daripada Anda menanggung dosa orang banyak, mendingan Anda buat tas-tas yang tidak memakai atau tidak bergambar makhluk-makhluk hidup. Dan masih banyak peminatnya insyaallah ta'ala. Wallahu a'lam. Bagaimana cara mengingatkan anak gadis remaja kita yang agak lalai sholat, berpakaian belum sempurna, suka keluar rumah, bergaul dengan teman-teman yang bukan muhrim, suka musik, apa harus secara perlahan-lahan atau agak keras? Jazakallahu khairan. Pertama, kalau seandainya anak tersebut dia adalah anak yang taat kepada orang tuanya, maka ambil perasaan anak tersebut, ambil hati anak tersebut dengan cara misalkan kita berkata kepada sang anak, nak, ibumu ini nak sangat bangga sekali dengan anak perempuan ibu kalau seandainya anak perempuan ibu menjaga kesuciannya, kalau seandainya anak perempuan ibu jauh dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, ibu tidak mengapa anak Nanda tidak terlalu sukses di dalam sekolahnya ataupun biasa-biasa saja, akan tetapi untuk kesucian, kalau seandainya Ananda bisa menjaga kesucian, maka itu adalah sesuatu yang paling berharga bagi seorang ibu. Nah, itu diambil perasaannya, ya, diambil perasaannya. Kemudian dijelaskan juga kepada anak-anak kita, ini cara yang kedua, kalau anak tersebut masih anak-anak dan masih belum tahu hukum-hukumnya, maka diajarkan. Makanya semenjak dini, ibu-ibu, saudari-saudari, diajarkan kata haram, kata halal. Nah, musik haram, nah. Meskipun dia umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Jadi mindset dia berpikir dari mulai yang pertama itu haram. Bapak dan ibu saya mengatakan haram. Sebagian orang tua kadang-kadang membiarkan, biarkan itu dari masih kecil. Ya. Begitu pula kadang-kadang anak 3 tahun, 4 tahun sudah bisa kita ajak bicarai anak tersebut meskipun belum begitu paham. Ajarkan bahwasanya keluar rumah atau telanjang itu tidak diperbolehkan. Ya, malu nak, aib nak, ajarkan itu dari mulai kecil. Jangan sampai dewasa akhirnya baru kita mengajarkannya, ini sulit. Makanya tidak heran Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk mengajari anak-anak kita sholat dari mulai umur berapa tahun, Bu? Umur berapa? 7 tahun. Sampai 10 tahun. Coba bayangkan ibu-ibu. Umur 7 tahun sampai 10 tahun. Cuma mengajari sholat. Kalau seandainya minimal memerintahkan sholat itu 5 kali sehari, berarti sehari 5 kali. Kali 30 dalam sebulan berarti 150. Berarti dalam sebulan kita 150 kali memerintahkan anak kita sholat untuk membiasakannya. Kalau dalam setahun, 150 kali 12 berapa? Hah? Berapa? 1.800. Kali 3 tahun. Kan dari 7 sampai 10. 8, 9, 10. 3 tahun. 18 kali 3 sekitar 5.400 kali. Itu baru terbiasa dia untuk mengerjakan sholat. Ini berarti kita harus juga mengingatkan kepada anak kita. Dari mulai semenjak dini, nak, musik itu haram. Nak, aurat. Ini aurat, nak. Nak, itu laki-laki bukan mahram, itu haram untuk kita gauli sebelum waktunya. Jadi seperti itu. Dari mulai pertama sehingga dia kebiasaan. Ya. Ini tidak yang diajari pertama kali kepada anak-anak adalah potong bebek angsa. Diajari pertama kali begitu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, ustaz yang dirahmati oleh Allah, begitu juga keluarga ustaz. Semoga yang berdoa juga mendapatkan rahmat Allah. Bagaimana jika ada seorang suami yang ingin poligami? Wah, ini poligami. Tidak ada pertanyaan lain, Ibu. Selalu poligami, subhanallah. Afwan, Ustaz, secara keuangan beliau tidak begitu banyak. Dia ada keinginan untuk poligami, sedangkan istrinya rela mengalah atau milih pisah saja untuk mengurangi beban suaminya, supaya tidak memberatkan suaminya. Asalkan suaminya bahagia. Istrinya juga rasanya berat untuk berbagi suami. Alhamdulillah istrinya sudah bekerja sebagai guru SD, jadi bisa membiayai anak-anaknya. Apakah istrinya dosa atau katanya haram mencium bau surga? Jika ya, apa istri bisa diampuni oleh Allah? Bisa nanti masuk surga dengan amalan-amalannya yang lain? Mohon nasihatnya atas jawabannya. Ustaz, jazakallahu khairan, barakallahu fiik, wa fiika barakallah. Saya ingin bacakan SMS dari Ustadz Maududi Hafizahullah Ta'ala. Sebelum bacakan SMS ini, ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, perhatikan baik-baik. Bukan dari syariat Islam apabila seorang suami menikah lagi dengan sah, ya, menikah lagi dengan sah, maka seorang istri serta-merta langsung minta pisah. Itu bukan syariat Islam. Bahkan seperti yang ditanyakan dan ibu yang bertanya ini tahu, itu ditakutkan dia masuk ke dalam hadis Rasul, man ayyuma imra'atin talabat min zawjiha at-talaqa min ghairi ma ba'thin fa haramun 'alaihi raihatul jannah. Wanita mana saja yang meminta kepada suaminya talak tanpa sebab, maka haram baginya mencium bau surga. Ditakutkan, saya katakan bukan dipastikan, tetapi dikhawatirkan wanita seperti ini masuk ke dalam hadis ini. Dan perlu diperhatikan ibu-ibu, saudari-saudari, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika mensyariatkan, dan ini juga katakan kepada anak-anak perempuan Anda tentang masalah aurat. Allah Subhanahu wa taala ketika mensyariatkan sebuah syariat, yakini baik-baik, ilmui baik-baik bahwasanya Allah tidak pernah membuat syariat yang menyengsarakan hambanya. Ini ketika saya berbicara di hadapan istri, ya. Beda kalau seandainya nanti saya berbicara di hadapan suami yang cuma modal nekat untuk poligami. Tidak berpikiran matang. Ya. Seorang suami, ini saya berbicara kepada para suami. Seorang suami atau seorang laki-laki yang sudah beristri ingin menikah lagi, ya, silakan. Dan tujuannya harus, kalau seandainya saya punya istri satu, saya merasa tenang, cinta kasih dengan istri saya penuh dengan romantisme, maka apalagi kalau seandainya mempunyai istri dua. Silahkan Anda kalau seandainya ingin menikah dengan istri yang kedua, asalkan lebih tenang, lebih romantis, lebih kasih sayang dengan seluruh keluarga, istri pertama, istri kedua. Jangan sampai malah dengan istri kedua ini malah menjadikan nanti keluarganya berantakan. Itu tidak yang dimaksudkan dalam syariat poligami. Nah, ini kalau saya berbicara dengan para lelaki. Tapi kalau saya berbicara dengan ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, ketahuilah seperti yang saya katakan tadi, bahwa syariat itu dari Allah. Allah tidak akan pernah menyengsarakan hambanya. Sebagaimana kalau kita berbicara kepada anak-anak perempuan tadi yang sulit untuk menutup auratnya. Ya. Allah, wahai anandaku perempuan, ketika mewajibkan jilbab, itu tidak ingin menyengsarakan hambanya. Yakinlah. Bahkan ingin menjaga kesucian. Nah, ini ibu-ibu saudari. Begitu juga dalam perihal poligami. Yakin. Yakini baik-baik. Ini, dan ini termasuk keimanan. Yang kita harus yakin bahwasanya itu syariat adalah penuh dengan hikmah, penuh dengan ilmu pengetahuan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Seperti yang saya janjikan tadi, saya ada SMS dari Ustaz Maududi Hafizahullah. Nanti sumbernya SMS ini tanya dari mana ya? Jeritan para wanita yang belum bersuami. Bismillah. Wahai bapak-bapak yang belum sadar, berpoligamilah. Anda diciptakan Allah sebagai imam yang mampu memimpin 4 orang istri. Anda bukan bangunan rumah yang disertifikat oleh seorang wanita saja. Anda mampu, Allah kaya. Allah membantu Anda. Apakah Anda tidak sadar bahwa perbandingan kami dengan Anda sudah 1:7? Kami mau dikemanakan? Mana sunnah nabimu? Mana rasa ibamu? Mana ilmumu? Mana imanmu? Takut istri itu syirik. Takut miskin itu juga syirik. Kami perlu imam. Allah yang memberi makan kami, bukan Anda. Semoga Anda sadar sebelum Anda bersyirik dari komunitas perempuan yang belum menikah. Ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ya itu intermezzo saja. Kalau sumbernya tanya dari mana Ustaz, nanti tanya Ustaz Maududi Hafizahullah Ta'ala. Bolehkah seorang wanita pergi umrah tanpa mahram hanya bersama teman? Maka jawabannya tidak boleh, haram hukumnya. Karena hadisnya sangat jelas. Rasulullah SAW bersabda, La yahillu lil mar'ati tusafira illa wa ma'azi mahram. Lil mar'ati tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira illa ma'azi mahram. Tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir bersafar. Bersafar kecuali bersamanya mahram. Kemudian seorang lelaki bangun, wahai Rasulullah, istri saya ingin bepergian haji dan saya ditulis sebagai peperangan ini. Bagaimana wahai Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Intaliq fa hujja ma'amraatik." Pergilah engkau, berhajilah bersama istrimu. Jadi ini hadis sangat jelas, haram seorang wanita bepergian tanpa mahram. Wallahu alam. Bila seorang suami yang lagi emosi dan dia juga pemakai, mohon maaf, sabu-sabu, mengucapkan kata-kata cerai, apa itu sudah jatuh cerai? Tapi bila ditanya padanya, katanya ia tidak mempunyai niat menceraikan. Jazakallahu khairan. Maka kita berdoa dengan nama-nama Allah, semoga suami kita dibimbing di jalan Allah Subhanahu wa taala. Untuk seperti ini, maka biasa saya mendengar dari Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, beliau paling tidak suka ditanya tentang 3 hal. Yang pertama tentang harta waris. Beliau pasti menjawab raji'il mahkamah. Silahkan. Kalau masalah harta waris silahkan pergi ke pengadilan, tanyakan kepada pengadilan. Nanti pengadilan yang memutuskan. Begitu juga yang kedua, beliau paling tidak suka ditanya tentang cerai. Apakah seperti ini wahai Syekh, cerai atau tidak? Beliau pasti menjawab raji'il mahkamah. Yaitu silahkan ke pengadilan tanya. Karena kata-kata cerai atau tidak cerai ini adalah sesuatu yang berat. Harus didatangkan antara pihak suami dengan pihak istri, keluarga suami. Tidak mudah. Ya. Kemudian juga Beliau tidak suka ditanya tentang tafsir mimpi. Tafsir mimpi, beliau sering mengatakan lastu mu'abbirar ru'ya. Aku bukan seorang yang mentakwil atau mentakbir mimpi. Is'al ghairi, kata beliau. Tanya kepada selainku. Maka saya juga mencontoh beliau untuk permasalahan cerai, silahkan tanya ke pengadilan, mudah-mudahan dapatkan jawabannya. Apakah cerai atau tidak? Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah termasuk wanita yang tidak di wanita yang tidak qanitat apabila istri terkadang meninggalkan suaranya kepada suaminya, meninggikan suaranya kepada suaminya yang pada saat itu suami tidak paham dan kurang encer otaknya dalam menjalankan usahanya? Subhanallah. Sudah jelaskan namun belum paham, Ustaz. Ya, ibu-ibu, saudari-saudari, ia tenggang rasa kepada suaminya. Kalau seandainya masih gagap juga suaminya, ya tenggang rasa. Itulah suami Anda. Mungkin dia masih mempunyai kelebihan-kelebihan yang lain. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 19, "Wa ashiruhunna bil ma'ruf." Gauli istri-istri kalian dengan baik. "Fa asa an taqrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira." Mungkin kalian membenci sesuatu dari istri kalian, akan tetapi Allah menjadikannya yang lebih baik di dalam dirinya. Nah, begitu juga seorang istri, mungkin dia mendapati suaminya yang tell me, telat mikir. Jadi susah untuk diajak cepat, itu susah. Maka mungkin dia memiliki kelebihan-kelebihan yang lain. Misalkan kelebihan memberi nafkah, kelebihan kegantengan. Tapi enggak bagus juga ya ganteng oon. Ibu-ibu, mohon maaf bahasa saya agak sedikit kasar. Baik, ya Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Ya, mungkin dia memiliki kelebihan-kelebihan lain, mungkin banyak kelebihan-kelebihan, dan ini salah satu konsep bagaimana mudah memahami kekurangan pasangan. Dan sudah saya sebutkan waktu itu di radio ketika saya live dari studio Hidayah, bahwasanya salah satu cara memaafkan suami ataupun cara memaafkan istri adalah lihat kelebihan-kelebihan pasangan. Jangan dilihatnya kekurangan-kekurangan pasangan. Lihat kelebihan-kelebihan pasangan. Ya. Apa saja yang bisa kita lihat? Kalau kemudian sang istri menjawab lagi, "Enggak ada kelebihan, gimana Ustaz mau dilihat?" Ya, maka insyaallah ada, selalu ada insyaallah. Taib, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Suami saya selalu tiap hari Natal mengucapkan selamat Natal, bahkan Paskah di gereja. Berselingkuh terang-terangan di depan umum, bahkan ke rumah mertua saya, dan melakukan kekerasan, penganiayaan. Pertanyaan saya, apakah saya lanjutkan hidup bersamanya? Bagaimana saya mentaatinya? Pekerjaannya tidak sesuai dengan Al-Quran, sudah terlalu lama kisah ini, dan juga tidak memberi nafkah. Catatan, sebelumnya suami saya itu agama Kristen. Maka jawabannya, kalau seandainya seorang istri yang muslimah, dia bersuamikan laki-laki yang kafir, maka ini tidak boleh terjadi. Haram hukumnya. Harus dipisah, bukan cerai. Harus fasakh, dipisah, bukan cerai. Tidak ada kata cerai. Bahkan si perempuan tersebut, wallahu alam, ini bisa ditanyakan lagi dengan ustaz-ustaz ahli fikih di sini, apakah dia punya iddah atau tidak? Karena dia harus dipisah. Tidak boleh laki-laki kafir memimpin wanita muslimah. Wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Sungguh wanita budak yang muslim lebih utama dibandingkan wanita musyrik, meskipun dia mempesona kalian. Wanita muslimah itu lebih mulia dibandingkan sejuta laki-laki tampan tetapi kafir. Ya, tidak boleh di bawah kepemimpinan laki-laki yang kafir. Harus dipisah. Ini kalau seandainya yang saya pahami, pertanyaannya adalah dia agama kafir. Ya. Akan tetapi kalau kita pahami dengan permasalahan yang lain, kalau seandainya suami ini dia masuk Islam, berarti mu'alaf, kemudian dia menikah dengan wanita muslimah, Akan tetapi dalam kesehariannya dia masih melakukan praktek-praktek dari kesyirikan, maka jelas-jelas dia musyrik. Berarti keislamannya tidak benar-benar. Maka berhak seorang wanita muslimah untuk meminta cerai, yang disebut dengan khulu'. Ya, yang disebut dengan apa? Khulu'. Dan saya katakan dengan tegas, tidak pantas wanita muslimah bersuamikan dengan suami seperti ini. Wallahu a'lam. Bagaimana cara bertakziah untuk ibu-ibu menurut sunnah? Karena di tempat saya kalau takziah tidak dibaca Yasin tidak sah, tidak baik. Mohon penjelasannya. Syukran. Jazakallahu khairan. Maka jawabannya, kita harus pahami dulu takziah itu apa. Takziah itu adalah memberikan izzah, memberikan rasa bangga, rasa gembira kepada orang yang mendapati musibah. Itu namanya takziah. Makanya takziah itu adalah kita kalau lagi bertakziah, baik laki-laki ataupun perempuan, kita membawa sesuatu dari rumah kita diberikan kepada yang kita ingin takziahi, karena dia sekarang lagi sibuk dengan musibah yang dia dapati. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Isna'u li ali Ja'far ta'aman fa innahu atahu ma yushghiluhum." Buatkan makanan untuk keluarga Ja'far karena mereka sedang mendapati musibah yang membuat mereka sibuk, karena Ja'farnya meninggal, kepala keluarga meninggal. Maka baik laki-laki ataupun perempuan yang ingin bertakziah, maka bawakan makanan, bawakan sesuatu yang membuat dia gembira, membuat dia ringan musibahnya. Sebutkan kepada dia kata-kata yang membuat dia ringan. Semoga seperti yang disebutkan dalam beberapa hadis, ahsanallahu azaa'ak wa a'zama ajrak wa ghafar limayyitik. Semoga Allah membaikkan musibahmu, memberikan pahala yang besar kepadamu, kemudian mengampuni yang meninggal dari keluargamu. Ini yang membuat seorang yang ditinggal mati oleh keluarganya yang mendapatkan musibah, maka dia akan terkurangi bebannya. Ya, ini ibu-ibu, saudari-saudari, wallahu a'lam. Jangan ceritanya sedih-sedih ketika baru ketemu dengan keluarga yang meninggal. Demi Allah, Bu, ibu ini adalah ibu yang meninggal, ini adalah ibu yang, wah, pokoknya cerita sedih-sedih, akhirnya menangis lagi. Ini bukan takziah namanya. Ya, itu namanya membuat menangis, membuat sedih, tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam. Bismillah, saya ketua di persatuan wirid Yasin dan kegiatannya itu setiap bulan, dan diselingi antara membaca Yasin atau mendengar ceramah tergantung permintaan tuan rumah. Apakah kegiatan ini harus saya hentikan? Saya bingung dengan membaca Yasinnya, mohon penjelasan. Maka jawabannya, ibu-ibu, membaca Yasin itu adalah ibadah. Dia adalah membaca Al-Quran, itu ibadah. Maka ketika beribadah kita harus sesuai dengan petunjuk Rasul. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah ada pengkhususan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari-hari tertentu untuk kita membaca Yasin? Coba tanya, coba cari hadisnya. Maka jawabannya, kita belum dapati Rasul sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan, ya, pada hari-hari tertentu untuk membaca surat Yasin. Ini ibu-ibu, dan ada hadisnya pun hadis lemah, bahkan tidak sedikit hadisnya lemah sekali, bahkan palsu. Maka lebih baik dijauhi dan harus dijauhi. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa radd." Barang siapa yang beramal yang bukan dari kami, maka amalannya tersebut tertolak. Wallahu a'lam. Jadi lebih baik disepakati oleh pengajian tersebut. Kalau seandainya kita acara ngumpul-ngumpul, silahkan, tetapi acaranya mengundang ustaz kemudian ceramah, itu lebih berkah insyaallah. Bukan permasalahannya, ya Bu, baca surat Yasinnya, bukan. Itu baca Al-Quran, kita tidak mempermasalahkan. Akan tetapi pembacaan Yasin pada waktu tertentu, ini yang kita permasalahkan. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ikut liqa, kata murabbi saya tidak usah ikut pengajian salafi ini, takutnya saya belum siap dikarenakan dia bukan dari jamaah salaf, sedangkan saya merasa nyaman mengikuti pengajian salafi ini, mohon nasihatnya. Jazakallahu khairan. Maka pengajian salaf yang ustaz-ustaz di sini seperti Ustaz Maududi, Ustaz Aspri, Ustaz Abu Zubair, Ustaz Yudi, Ustaz, banyak sekali ustaz-ustaz di Minangkabau ini, ya, di Riau, Pekanbaru, di Riau Pekanbaru ini, ya, banyak sekali, dan juga di Padang, di Bukit Tinggi, banyak sekali ustadz-ustadz, ustadz Elvi Syam dan yang lain-lainnya, banyak sekali ustadz-ustadz di sini. Maka ya, mereka mengajarkan Al-Quran dan Sunnah. Masa orang mengajarkan Al-Quran dan Sunnah harus dijauhi? Kan aneh. Masa orang mengajarkan Al-Quran dan Sunnah harus dijauhi? Ini tidak benar. Mengajarkan bagaimana tata cara agama yang benar sesuai dengan pemahaman salafus saleh, masa harus dijauhi? Yang harus dijauhi itu pengajian-pengajian yang mengajarkan bid'ah-bid'ah, khurafat-khurafat yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah pemahaman terbalik. Maka tidak boleh taat kepada murabbi dalam hal perkara seperti ini. Kenapa? Karena dia menjerumuskan orang ke dalam sesuatu yang tidak ada dasarnya dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon nasihatnya bagaimana bila suami mengucapkan talak kepada istrinya dan meninggalkan istrinya, setelah itu tidak ada kabar darinya lagi. 3 bulan kemudian suami ingin kembali lagi dengan istrinya mantan yang telah dia tinggalkan, bagaimana seharusnya? Maka jawabannya, kalau dia mengucapkan talak, ini juga sebenarnya pergi ke pengadilan. Tapi saya berbicara secara hukum fikih ya, dan tidak bisa langsung diturunkan kepada hukum yang bertanya ini khususnya. Tapi saya berbicara secara hukum fikih. Kalau seandainya dilihat dari hukum fikih, suami yang sudah mengatakan talak, jatuh talak kepada istrinya. Kemudian setelah itu, ya, sang istri mendapati masa iddah, yaitu selama 3 kali haid. Selama 3 kali haid. Kemudian setelah 3 kali haid, kalau sang suami tidak merujuk juga, maka itu berarti sang suami telah mentalak bain surah istrinya. Dalam artian, kalau masa iddahnya sudah keluar, sang suami belum merujuk juga, maka berarti nanti kalau ingin merujuk, dia harus nikah kembali. Itu yang namanya talak bain sugro. Jadi di sana ada talak rujuk, talak bain sugro, talak bain kubro. Talak rujuk adalah seorang suami mentalak istrinya, dan itu baru satu pertama kali mentalak istrinya. Kemudian sang istri dirujuk kembali oleh suaminya sebelum masa iddahnya habis. Sebelum masa iddahnya habis, maka ini namanya talak rujuk. Tapi tiketnya tinggal 2. Tiket mentalaknya tinggal 2. Nah, kalau ada seorang suami mentalak istrinya yang kedua, berarti tiketnya tinggal 1. Dan ketika sang suami merujuk istrinya lagi pada sebelum masa iddahnya habis, maka berarti itu talak rujuk juga. Tapi tinggal, tiketnya tinggal 1, karena sudah dipakai 2. Beda kalau seandainya suami mentalak istrinya, lalu habis masa iddahnya. Maka itu berarti talak bain sugra. Kalau seandainya suami ingin merujuk istrinya, ketika sudah masa iddahnya habis, karena dia adalah talak bain tetapi kecil, sugra, maka dia harus menikah lagi dengan istrinya. Kalau yang pertama tadi, kalau masih dalam masa iddah, tidak perlu menikah lagi. Cukup dia katakan, saya rujuk kamu. Atau cukup dia menggauli istrinya dan istrinya mau, berarti sudah rujuk. Kalau yang kedua ini, masa iddahnya habis, maka itu disebut dengan talak bain sugra. Kalau ingin merujuk, tidak asal rujuk saja, tidak asal gauli saja, harus dinikahi dengan nikah yang resmi lagi. Ada walinya, ada maharnya, ada saksinya, ada ijab kabulnya. Ini talak bain sugro dan bagaimana rujuknya. Kalau seandainya dia mentalak yang ketiga kalinya, maka itu disebut dengan talak bain kubro. Berarti sang suami tidak bisa merujuk istrinya sebelum istrinya nikah dengan laki-laki lain lagi, dengan ridho dan ridho. Kalau seandainya sang istri tadi nikah dengan laki-laki lain, kemudian cerai lagi, baru boleh setelah itu sang suami yang pertama menikahi lagi. Itu pun menikah dengan laki yang kedua itu bukan main-mainan. Misalkan kata sang suami yang pertama, teman saya, kamu nikahi istri saya ya, tapi main-main aja. Jangan boleh masuk kamar ya. Nah, ini namanya tidak boleh. Ini namanya nikah muhallil muhallilullah. Nikah yang main-main. Dua-duanya kena. Baik si laki-lakinya yang pura-pura jadi suami ataupun yang menyuruhnya, itu kena. Ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu namanya perkara talak, ya, perkara talak. Jadi, kalau dalam pertanyaan ini sang suami mentalak istrinya, kemudian setelah 3 bulan, sepertinya 3 bulan itu sang istri sudah dapat haid 3 kali, ingin merujuk lagi suaminya, maka tergantung apakah sang istri mau menerima sang suami tersebut lagi atau tidak. Tergantung rasa cintanya masih rasa coklat atau tidak. Karena kata orang, gara-gara cinta coklat menjadi coklat. Ya, tergantung. Kalaupun istrinya menerima kembali, maka harus nikah lagi dengan adanya mahar, adanya wali, adanya saksi, ya, adanya ijab kabul. Kenapa? Karena masa iddahnya sudah habis. Ini yang disebut dengan talak bain sughra. Wallahu a'lam. Bagaimana sikap seorang istri yang mempunyai suami, tidak ada perhatian kepada istrinya, tidak memperhatikan istrinya, istrinya juga butuh perhatian suami. Tuh, para suami, ya, jangan acuh tak acuh dengan para istri. Kadang-kadang terutama, ya, ini perhatikan para suami, saya sering sekali dicurhatin oleh ibu-ibu, suami saya acuh tak acuh, Ustaz. Apalagi kalau sudah melakukan kesalahan, seakan-akan dia tidak pernah mengaku salah. Ini ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah. Nasihat untuk para suami seperti ini, istri Anda, sebagaimana Anda ingin istri Anda perhatian kepada Anda, maka perhatikanlah perasaannya. Bahkan kadang-kadang saya yang paling tidak suka laki-laki yang sok jagoan, sedikit-sedikit nempeleng istrinya, sedikit-sedikit nempeleng istrinya. Ini suami-suami seperti ini mau saya bawa ke terminal untuk kelahi dengan preman-preman terminal. Beraninya sama seorang perempuan, subhanallah. Ya, ini para ikhwah sekalian. Dan Rasulullah SAW pernah bersabda, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik sikapnya terhadap istrinya, dan aku adalah yang paling baik terhadap sikapku terhadap istriku. Wallahu alam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana dengan pakaian lengkap tapi kainnya lembut sekali sehingga kadang atau sering membentuk tubuh? Ini seperti yang saya katakan tadi, jauhi lebih baik. Wallahu alam. Sendal atau sepatu yang pakai tumit yang agak tinggi lebih baik dijauhi. Perhiasan di tangan yang nampak seperti cincin, gelang dan sebagainya lebih baik disembunyikan. Pakai lipstik ketika keluar lebih baik jangan. Alis mata yang dirapikan dengan dicukur atau dicabut haram. Karena ibunya banyak sekali pertanyaannya, 5 satu kertas. Apakah hal-hal tersebut dibolehkan dalam agama? Sudah saya jawab semua ya, Bu. Untuk alis itu tidak ada yang namanya sulam alis, tambal alis, cabut sedikit, ya. Enggak ada ya. Lebih baik dijauhi karena ditakutkan masuk ke dalam hadis Rasul, la'anallahu an-namisat wal mutanammisat. Allah melaknat wanita-wanita yang mencukur alisnya dan wanita-wanita yang meminta dicukur alisnya. Dan bahkan Imam Ibnu Utsaimin mengatakan, kalau seandainya ada alis perempuan nyambung, alis perempuan nyambung dan mungkin tidak nyaman atau tidak membuat kecantikan dengan alis seperti itu, maka selama masih bisa dipandang kecantikannya, walau sedikit, tetap tidak diperbolehkan untuk dirubah-rubah alisnya. Karena salah satu sebab tidak diperbolehkan untuk mengerik alis, untuk membuat tato, untuk merenggangkan gigi demi kebaikan, demi kecantikan, ataupun untuk merubah-rubah bentuk tubuh, ya, bentuk hidung, bentuk pipi, ya, maka salah satu sebabnya adalah al-mughayyirat li khalqillah, wanita-wanita yang merubah ciptaan Allah, dan merubah ciptaan Allah termasuk dosa besar. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, bolehkah memasang dua niat pada saat melaksanakan puasa, yaitu niat mengqadha puasa yang tertinggal Ramadan tahun dahulu sekaligus niat untuk melaksanakan puasa sunat Senin Kamis. Mohon penjelasannya, jazakumullahu khairan. Ini namanya dalam bahasa fikih disebut at-tasyrik fin niyyah. Dan ini perkara menarik juga dijelaskan oleh para ulama fikih, yaitu bersyarakat di dalam niat. Maka kaedahnya ibu perhatikan, satu, boleh kita menggabungkan niat kalau seandainya derajat ibadahnya sama. Derajat ibadahnya sama, seperti sunnah dengan sunnah. Adapun qadha wajib dengan sunnah tidak diperbolehkan. Seperti menggabungkan niat puasa, qadha puasa Ramadan dengan niat puasa Senin Kamis, maka tidak diperbolehkan. Karena yang satu ibadah tersendiri, yang satu ibadah tersendiri, tidak boleh digabungkan. Boleh seperti menggabungkan mandi junub pada hari Jumat. Diniatkan dua-duanya boleh, mandi junub dan juga mandi Jumat, itu sudah masuk di dalam. Seperti juga seorang masuk ke dalam masjid setelah berwudu, dia sholat sunnah tahiyatul masjid dengan niat juga sholat setelah wudu, dia juga dapat dua-duanya niat tersebut, meskipun hanya dua rakaat saja. Karena Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan-amalan itu sesuai dengan niatnya. Boleh juga menggabung niat, misalkan puasa hari ke-13, 14, 15. Kebetulan hari ke-13 itu bertepatan dengan hari Senin. Dia gabungkan niatnya, puasa hari ke-13 sunnah dengan puasa sunnah Senin, itu juga dapat niatnya. Boleh menggabungkan juga niat puasa Muharram atau puasa Asyura, puasa hari Arafah dengan bertepatan dengan hari Senin atau Kamis misalkan. Boleh, mudah-mudahan dapat pahala dua-duanya. Nah, itu contoh-contoh yang diperbolehkan untuk menggabungkan niat. Intinya boleh menggabungkan niat pada ibadah-ibadah yang bukan tidak sejajar kedudukannya. Yang satu wajib, yang satu sunnah, ini tidak boleh. Yang satu qadha wajib, yang satu sunnah, ini tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang lagi tren jilbab syar'i yang bermotif bunga-bunga, abstrak atau kotak-kotak yang warnanya terang. Apakah itu termasuk tabarruj juga? Sebaiknya jilbab itu warna apa saja supaya jauh dari tabarruj? Apakah apa itu nusyuj yang ada dalam surah An-Nisa ayat 34? Maka jawabannya, ibu-ibu, saudari-saudari, kalau seandainya yang dilarang oleh para ulama ketika membicarakan tentang pakaian adalah pakaian tersebut pada saat yang bersamaan perhiasan, maka ini tidak boleh dipakai di luar rumah. Misalkan pakaian tersebut terlalu banyak manik-maniknya, terlalu banyak bunga-bunganya yang membuat seseorang terpesona. Dia memakainya meskipun itu lebar jilbabnya, tetapi membuat orang menarik, membuat orang tergoda, terfitnah, ini tidak boleh. Ini syarat, salah satu dari 8 syarat tentang pakaian-pakaian wanita. Ya, adapun surat An-Nisa ayat 34, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in khiftum ayat 34, wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna." Maksud daripada nusyuz di sini adalah seorang istri membangkang terhadap perintah suami. Itu artinya nusyuz. Tidak taat kepada suami, dan saya katakan taatlah kepada suami, anda akan bahagia dunia akhir selama itu bukan maksiat. Ya, selama itu bukan maksiat, selama itu tidak menggagalkan kewajiban kepada Allah, maka taatlah kepada suami. Ini pertanyaan terakhir karena sudah jam 12. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Apakah seorang anak laki-laki boleh merawat orang tua yang perempuan, ibu yang sedang sakit, karena anak perempuannya jauh dengan ikut dengan suaminya, jadi anak laki-lakinya yang memandikannya dan membersihkan kotorannya? Jazakallahu khairan. Haram hukumnya ini, karena termasuk dari melihat aurat perempuan, melihat aurat ibunya, dan ini difatwakan oleh Imam Ibnu Baz rahimahullahu taala. Jadi usahakan di sana ada perempuan yang mengurusnya. Dia cuma mungkin mengurus hal-hal yang di luar saja yang tidak memperlihatkan aurat ibunya. Begitu juga ketika ibunya meninggal nanti tidak boleh anak lelaki memandikan ibunya. Karena itu memperlihatkan aurat ibunya. Wallahu a'lam. Dan itu termasuk kedurhakaan sebagaimana difatwakan oleh sebagian ulama di antaranya Imam Ibnu Baz rahimahullahu taala. Ini yang bisa saya sampaikan. Saya berdoa kepada Allah semoga apa yang disampaikan tadi menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan sekali lagi saya berterima kasih kepada ibu-ibu saudari-saudari sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan kajian ini. Dan semoga kita bertemu lagi dalam kebaikan dan ketakwaan. Kalaupun tidak bertemu di dunia, maka saya ucapkan sampai jumpa di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.